الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بالعبادات لنكون من المتقين. فسبحان الذي خلقنا أحسن تقويم، نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده. نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan beraktivitas sampai dengan malam Jumat ini. Semoga seluruh aktivitas kehidupan kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Demikian misi utama kehidupan kita saat dicipta, saat Allah menginformasikan dengan tegas dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi penciptaan itu supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cara menerjemahkannya. Supaya menjadikan, li-nya lil ghayah, lam-nya ghayah itu artinya tujuan, esensi sesuatu. Di tujuan hidup kita itu untuk menata semua aktivitas jadi ibadah, itu tujuannya. Kalau ada satu detik aktivitas kita tidak menjadi ibadah, maka kita sedang keluar dari tujuan hidup kita dan dianggap tidak hidup. Kenapa? Karena orang hidup itu arahnya itu untuk ibadah. Itu poinnya. Relnya di situ. Kalau kereta keluar dari relnya, bukan sekedar tidak sampai ke tujuan, tapi berpotensi juga menghadirkan celaka dalam perjalanannya. Demikian manusia digariskan dalam Al-Quran, konsep utama dari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah ini, aktivitasnya disebut dengan amal soleh namanya. Ya, ibadah itu konsepsinya, bentuknya amal soleh. Bisa langsung terhubung dengan Allah berupa ibadah ritual. Seperti sholat, itu bagian dari ibadah ritual. Mau lampu nyala, mau padam, tetap sholat. Ya, baik. Itu bagian pertama. Jadi, karena itulah ketika kita diminta menunaikan sholat setiap hari, itu untuk menunjukkan esensi kehidupan kita dan jati diri kita sebagai hamba. Ya, apa bedanya antara makhluk dengan khalik? Makhluk itu sholat, khalik menerima sholat kita. Allah yang menciptakan sholat kita, menciptakan kita, kita yang kemudian menyembahnya. Kalau ada seseorang mengaku manusia tidak mau menyembah, dipertanyakan kemanusiaannya. Itulah sebabnya dalam sehari, kita diminta oleh Allah untuk menetapkan diri, masih menjadi hamba atau tidak. Masih menjadi manusia atau tidak. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, nanti ada konteks terkait dengan ibadah sosial. Hubungan kita dengan makhluk. Karena itu Islam mengatur hubungan dengan sesama. Di keluarga hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan pasangan hidup. Suami dengan istri, istri dengan suami. Hubungan dengan anak-anak. Hubungan dengan tetangga. Hubungan dengan masyarakat. Konteks lebih luas. Kebangsaan, negara, antar bangsa, antar negara, dengan konteks yang lebih luas. Syu'ubah wa qabailah. Dan ini ada keseimbangan di dalamnya. Jangan sampai sholatnya rajin, tapi juga hubungan dengan teman tidak baik. Atau misalnya, hubungan bagus, tapi dengan Allah buruk. Ini juga jadi persoalan. Karena itulah ketika kita diminta meningkatkan ibadah kita kepada Allah, rumusannya disebut dengan takwa namanya. Takwa itu yang menghimpun hubungan ritual dengan hubungan sosial. Ketika Allah menyebutkan kalimat orang pertama takwa dalam Al-Quran, itu disebut taqi, jama'nya muttaqin. Ketika menyebutkan kalimat muttaqin pertama, maka disebutkanlah nilai bagian ibadahnya. Secara ritual Al-Baqarah ayat kedua sampai tiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat tiganya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, yaitu orang yang dia beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Saya pernah katakan yakin pada yang tak tampak itu iman namanya. Yakin pada yang tampak ilmu namanya. Baik, ketika kita yakin dengan Allah, apa pembuktiannya? Kita yakin Allah Tuhan, sifat Tuhan itu disembah. Maka pembuktiannya kita menyembah, maka turunlah perintah wa yuqimunash shalah. Hubungan yang pertama. Kan dicek, jangan-jangan selama ini ada yang belum punya hubungan baik dengan Allah. Kerjanya seakan-akan giat, tapi ketika berhubungan dengan Allah menjadi lambat. Hati-hati ya, Anda boleh merasa aman sekarang, tapi saat bertemu dengan Allah ternyata punya persoalan, kan jadi tanda tanya di situ. Anda punya persoalan dengan manusia saja, kadang-kadang menatapnya jadi enggak enak. Bertemu, jadi merasa sungkan. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah, bagaimana kemudian ketika akan kembali kepada Allah? Dan Anda tidak bisa lari. Anda punya persoalan di Bekasi, Anda pindah misalnya ke Jakarta, pindah ke Bandung, pindah ke Sumatera, pindah ke Malaysia, pindah ke tempat lain. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah, Anda mau pindah ke mana? Ke alam kubur pun masih berurusan juga. Pindah ke akhirat, ya apalagi lebih dekat. Karena itu perbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama. Yang kedua, cek hubungan status sosial kita. Ini juga penting. Karena itu ketika Allah menyebutkan sifat takwa yang kedua, ada terkait dengan persoalan sosial. Seperti disebutkan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk terus berintrospeksi diri. Evaluasi diri, jangan merasa diri paling suci. Saya sering katakan banyak isyarat dalam Al-Quran seolah-olah memberikan penjelasan Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Caranya bagaimana? Evaluasi, introspeksi diri. Dan harus punya harapan, punya cita-cita minimal pulang ke akhirat dapat rumah di surga. Harus punya harapan. Anda di dunia saja punya capaian, punya harapan. Tahun sekian saya begini. Tahun sekian punya rumah. Tanggal sekian punya kendaraan. Sekian begini. Nah, prospek jangka panjangnya apa kata Allah? Kalau dunia saja yang ditinggalkan Anda punya cita-cita, maka akhirat yang abadi lebih daripada itu. Sekarang dunia yang Anda cari itu, yang kita cari, itu kan kita tinggalkan. Anda petakan, 2 tahun lagi saya punya rumah. Begitu meninggal, Anda tinggalkan rumahnya. 3 tahun lagi saya menikah. Begitu meninggal, Anda tinggalkan pasangannya. Kian tahun saya punya mobil. Begitu meninggal, bahkan ada yang kredit belum lunas, sudah meninggal. Nah, sekarang persoalannya, dunia saja Anda siapkan, kenapa akhirat Anda diamkan? Maka kata Al-Quran, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. Maka sekarang harus punya prospek sampai akhirat. Tujuan jangka panjangnya mesti jelas. Siapkan kata Allah bekal, minimal dengan bekal itu Anda punya bahan-bahan untuk bisa membuat rumah di surga. Bahkan kata Allah, aku siapkan ini amalannya, kalau engkau kerjakan ini, aku siapkan komplek luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan, mau maraton, mau koprol, mau jalan-jalan seluas langit dan bumi. Ya, berangkat dari bumi selesai di langit tuh. Ya. Untuk siapa orang itu? Untuk siapa tempat itu? U'iddat lil muttaqin, aku siapkan bagi orang-orang takwa. Tapi di takwa yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Di awal penekanan amalannya. Perhatikan ayat 134-nya. Ternyata wujudnya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dalam kesehariannya seringkali peduli pada masalah sosial. Dia membantu orang, berinfak. Dia bersinergi dengan orang lain. Dia hadir dalam kesulitan orang saat dia mampu. Saat sulit pun dia rekomendasikan. Minimal dia cari solusi. Orang itu tahu atau tidak, dia berikan jalan dengan izin Allah. Walikalvimina al-ghayza, dia tahan amarah. Wal'afina anin-nas, dia berusaha memaafkan orang salah. Ingat ya, ingat. Memaafkan itu tidak rugi. Anda berkonflik dengan orang, misal ada persoalan, Anda maafkan saja dulu. Ketika Anda maafkan, maka Allah akan menutup persoalan Anda dengan dia. Maka Anda akan ditenangkan. Tapi sebelum dia minta maaf kepada Anda, atau belum selesai masalah dia dengan Anda, sepanjang dia belum selesaikan di dunia, maka dia akan bawa masalah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gak ada ruginya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang baik yang senang berbagi secara sosial. Maka saya ingin koreksi saat kita mulai pertama taklim ini, dengan coba menata diri kita. Sampai dengan kita mulai di malam Jumat ini, coba cek. Jangan-jangan taklim dengan orang tua masih ada masalah. Taklim dengan istri masih ada masalah. Taklim dengan anak masih ada persoalan. Atau dengan manusia baik, tapi dengan Allah belum tuntas. Maka bertakwalah kepada Allah. Kita berdoa di malam hari ini seperti kita lakukan dalam setiap awal ta'lim. Pertama, semoga orang yang belum mendapatkan hidayah sampai di malam ini diberikan oleh Allah dan dikuatkan hidayah dalam jiwanya. Mudah-mudahan dia bisa bersyahadat sebelum ia wafat. Semoga pelaku maksiat diberikan oleh Allah getaran dalam jiwanya untuk bertobat, sehingga ia punya kesempatan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Dan semoga kita dijaga oleh Allah untuk istiqamah, memperbaiki diri sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Kita mulai kajian kita malam hari ini. Kita masuk dalam pembahasan terakhir di surah Al-Fatihah, yaitu Al-Ahkam Al-Syari'iyah, hukum-hukum syariat kait dalam surah Al-Fatihah yang dibawa dalam praktik ibadah. Ini bagian pembahasan yang terakhir. Setelah pembahasan ini selesai, kita akan masuk pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, masih panjang insyaAllah, masih 114 surah. Ya, Al-Fatihah aja kita butuh setahun, kan? Kita kajikan tahun lalu, 7 ayat setahun, belum selesai. Ya, Al-Baqarah 286 ayat. Ya, kita lihat ya, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari selesailah. Ya. Ya, insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hukmul Awal. Bagian yang pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Bagian pertama. Fokus dalam kajian ini. Karena praktek pendalaman ayat Qur'an terkait dengan hukum syariat. Ini akan terkait erat dengan praktek ibadah kita. Baik nanti persoalannya secara ritual. Kalau ritual dibawa dalam sholat nanti. Kita akan lihat. Atau sosial dibawa dalam muamalah. Apa dampak ayat ini kepada praktek ibadah ritual? Dan apa pengaruh ayat ini menjadi hukum dalam praktek ibadah sosial? Gambaran di Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Kitabnya khusus. Ya. Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Sebagai acuan kita dibanding juga kitab-kitab pokok yang lainnya. Bagian pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Dasar pemikiran yang pertama. Yang dari sini turun kemudian persoalan-persoalan hukum. Apakah bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang disepakati ayat dalam Al-Quran dalam konteks ini adalah dalam Al-Fatihah, atau ada perbedaan pendapat di dalamnya yang berpengaruh pada praktek-praktek hukum baik secara ritual ataupun sosial? Masalah pertama. Ajma'al ulama'u ala annal basmalatal waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Paham? Tidak. Ajma'al ulama'u, semua ulama ijma', sepakat. Ulama itu jama' dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologi, pakar di bidang biologi. Kalau nanti Anda membaca berita misalnya ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Di tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, yang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Awas, seorang disebut alim, jamaknya ulama, itu punya dua syarat. Secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang. Dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah. Itu ditemukan di Quran surah 35, Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah, kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, ini di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara nabi dan rasul, kalau itu sudah otomatis. Ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah, sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah, jadi khusyu namanya. Ya khusyu. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya, khawatir berbuat keliru. Kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah. Maka dia perdalam dulu. Dia cek dulu. Ada enggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan? Ini jangankan memberikan hukum dalam persoalan berkata pun akan dia atur. Kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama. Menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama. Disebut di ilmu nahu, kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri, itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas tidak boleh lewat, tidak boleh keluar, hanya ini saja batasnya. Karena itu dalam ayat tentang zakat, kenapa zakat hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan dan tidak boleh diberikan di luar 8 ini? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 saja. Maka cara menerjemahkannya, zakat hanya boleh diberikan pada golongan-golongan berikut. Kalau bukan fakir, miskin, 'amilin 'alayha, yang fokus menangani masalah zakat saja, sehingga dia tidak punya alternatif bekerja di tempat lain, boleh dapat bagian dari zakat itu, bahkan senilai gaji yang kalau dia bekerja di tempat lain. Dilihat UMR-nya berapa, berikan kemudian bagian tertentu untuk dia sesuai dengan taraf pemberian gaji di lingkungan tempat itu. Ambil, silahkan. Mu'allafati qulubuhum, yang hatinya terikat pengen dekat ke Islam. Ada dua pengertian, ada orang yang belum masuk Islam, tapi senang dengan kajian-kajian keislaman. Maka itu boleh difasilitasi. Ya, boleh Anda berikan misalnya CD keislaman, majalah-majalah Islam, dekatkan dia, boleh. Sehingga ketertarikannya membuat sebuah keputusan untuk bersyahadat misalnya. Atau yang kedua, baru masuk Islam, mengalami ujian. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan topangan hidup. Boleh dikeluarkan bagian dari zakat untuk membantu dia kemudian sampai mapan kembali. Wa fir riqab, ini sekarang sudah tidak ada, banyak tidak ada, dulu perbudakan. Dibebaskan dia dari hamba sahaya menjadi orang merdeka. Wal gharimin, orang yang terkait utang piutang untuk kepentingan syariat. Bukan utang biasa. Kalau utang biasa disebut dain namanya. Kalau orang seperti ini tidak boleh dapat zakat. Ustaz, saya mohon izin mengajukan permohonan zakat. Untuk apa? KPR rumah. Hah? Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Itu dain namanya. Gharimin, Anda pengen support misalnya pembangunan masjid. Ada uang tadinya, begitu di pertengahan bisnis Anda kena masalah, hancur aset diambil semua, bahkan terlilit utang. Alih-alih Anda mensupport, Anda boleh diberikan zakat dari situ untuk bisa menopang kehidupan dan bagian dari utang yang mungkin dari pembangunan masjid itu belum selesai. Wa fi sabilillah, sudah dijelaskan, wa ibnis sabil, orang dalam perjalanan yang kesulitan bekal. Nah, di luar 8 ini enggak boleh. Yatim misalnya. Yatim enggak dapat bagian zakat, tapi kalau yatim itu fakir, dapat. Yatim itu miskin, dapat. Yatim kaya? Tidak. Tapi jangan salah, yatim boleh dia mendapatkan infak. Tuh. Enggak pakai oh. Oh, enggak. Zakat? Tidak. Kalau dia tidak masuk 8 ini. Yatim fakir? Boleh zakat. Yatim miskin? Boleh. Yatim kaya? Tidak. Tapi kalau yatim ini kaya, boleh dapat infak. Dan infak itu tak harus dapat uang, enggak ada nilainya bagi si kaya. dia kaya aset triliunan. Ada ngasih misalnya uang jajan 1 juta, enggak ada nilainya. Maka apa yang diberikan untuk membahagiakan dia? Mungkin bisa Anda berikan mainan, bisa belikan pakaian, bisa belikan hadiah. Infak tak harus berbentuk uang. Makanan itu bagian dari infak. Pakaian bagian dari infak. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad, apa dan kepada siapa infak itu mesti dilakukan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau pengen infak, kasih yang terbaik. Kasih yang bagus. Ya, jangan sampai kata Allah Anda melihat saja enggak suka ya dikasih orang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Quran surah kedua ayat 267. Jangan sampai kamu ini ngelihat aja enggak suka, kamu kasih orang. Mah makanannya udah enggak enak kayaknya, kasih satpam depan deh. Satpam depan. Anda ngelihat aja udah enggak suka, Anda berikan orang, dilarang oleh Quran. Ya, berikan yang terbaik, setelah itu pada siapa? Lima golongan. Golongan pertama orang tua, lil walidain. Orang tua tidak dizakati tapi diberikan infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, nomor tiga yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, golongan yang kelima. Nah, rumus yang sama kita praktekkan pada kategori ulama. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahwunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk dan dalam konteks dia bermuamalah dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, karena itu Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau pernah menulis kitab kedua dari 19 kitab yang beliau tulis, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam halaman ke-9 beliau membuat sebuah pasal. Yang di antara turunan dari pasal itu, beliau menunjukkan ada ulama abal-abal, kaleng-kalengan. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Apa di antaranya? Halaman 11 paling kiri sebelah bawah. Kata beliau, "Wa minhumul abahiyuna." Ada golongan abahiyun. Asalnya bagus latihannya, kelihatannya juga seperti orang hebat. Jadi zikir tinggi kepada Allah. Awalnya kelihatannya, zikir itu banyak turunannya. Bisa kalimat thayyibah, bisa sholat itu zikir, ya bisa doa juga itu bagian dari zikir. Kelihatannya bagus. Penampilan bagus, ya pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman kadang-kadang, misal. Ya, tapi aneh, ketika dia begitu latihan, lalu kesimpulannya salah. Wasofa qalbuhu, dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Karena ibadah sudah rajin, maka dampaknya ke hati merasa sudah bersih. Karena sudah bersih, falayan tabiqu alaihil amru wan nahyu. Tak berlaku lagi perintah dan larangan. Nah, jadi kalau kata orang ini, saya sudah selesai tuntas latihan. Sudah tuntas, sudah wisuda. Karena sudah selesai, maka tidak berlaku perintah lagi. Jadi sudah tidak sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu konsultasi, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai azan, tidak ada kata-kata. Nah, berhenti kita sholat dulu. Anda bertanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya isya, apa tidak sholat dulu? Maka jawabannya cukup mencengangkan. Jawabannya, oh, ada yang masih latihan. Kalau Bapak, jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, itu kata beliau, itu menyesatkan. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini sudah merasa enggak penting lagi sholat. Ya, sudah lebih hebat daripada Nabi. Nabi dijamin surga, masih sholat kaki sampai bengkak. Awas, jadi kalau ada yang bertemu dengan seperti itu, walaupun nanti hebat kelihatannya, kadang-kadang dia tiup ke atas burung, kemudian turun, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tinggalkan. Ya. Jelas ya? Yang lebih parah, jahlatus sufaha, kata beliau itu. Orang yang makin bodoh. Apa kesimpulannya? Sampai merasakan menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kau lah Gusti. Siapa Anda? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang sarapan. Nah itu yang paling berbahaya. Itu disebutkan juga oleh beliau. Jadi ini golongan pertama dari yang ulama, cirinya ini. Kedua, dia memiliki dasar keilmuan yang dengan penyampaiannya pada ilmu itu bisa membawa orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengajar. Karena itu ketika Quran merekomendasikan Anda untuk belajar, kalimatnya menggunakan ahlaz zikri. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda ada persoalan, konsultasi pada siapa? Ahlaz zikri, bukan ahlal hifdzi. Enggak disebutkan orang yang cuma pandai ingat. Jadi kata Quran itu seolah-olah ingin berkata begini, kalau yang hafal Quran banyak, yang hafal hadis banyak, Bahkan yang merumuskan Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Hadis, indeks hadis, itu orientalis. Yang bahkan tidak beriman. Di urusan untuk menghafal nas banyak, hukum bisa paham. Tapi apakah yang diajarkan itu bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah? Belum tentu. Nah, karena itu ketika Anda ingin mengaji ke Allah, ingin cari ilmu, cari ilmu-ilmu yang manfaatnya bisa membuat Anda dekat dengan Allah. Bukan hanya membuat Anda pintar. Anda hafal bacaan sholat, tapi Anda tidak pernah dekat dengan Allah untuk apa? Anda bisa hafal Quran, tapi tidak bisa merubah diri Anda jadi lebih baik. Apa yang Anda hafalkan? Karena itu ketika Allah memaparkan kalimat zikir dalam Al-Quran, turunannya ibadah. Silahkan cek. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Kalimat thayyibah pasca sholat, subhanallah, alhamdulillah, disebut zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Mendekat kepada Allah dengan menyebutnya, ya Allah, atau al-asma'ul husna disebut zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Quran surah ke-17 ayat 110. Zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Tapi apa esensi semua itu? Membangun kedekatan Anda dengan Allah dimanapun Anda berada. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu ketika Anda mencari majlis ilmu, disebutkan ilmunya. Digandengkan dengan iman. Jadi bukan mandiri ilmu. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ iman disandingkan dengan ilmu. Seakan-akan Anda diberikan pesan oleh Allah, kalau mau ngaji, cari majlis yang meningkatkan dua hal. Satu, iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah yang tadi. Jadi jangan sampai Anda pandai tapi jauh dari Allah. Pandai-pandai sampai hafal ini, hafal itu, ujung-ujungnya enggak sholat. Kesimpulannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ngaji apa, Joni? Apa yang Anda baca? Anda belajar agama supaya dekat dengan Allah. Ini Anda belajar jauh dari Allah. Dan yang paling aneh, Anda belajar melanggar hukum Allah. Ini pelajaran apa? Hati-hati deh, di garis yang pertama. Ya. Atau juga yang kedua, maaf. Iman menguat tapi ilmu kosong. Itu doktrin namanya. Itu hati-hati, berbahaya tuh. Anda ilmu gak dikasih, tapi iman dikuatkan. Anda harus yakin kepada Allah. Anda mungkin akan meninggal besok pagi. Harus cari amalan yang bagus. Amalan paling tinggi itu jihad. Sekarang bawa bom, ledakan tempat itu. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam. Itu bahaya. Maka dari itu seimbangkan. Iman yang kuat dan ilmu yang luas. Dengan keluasan itu akan membuat ibadah kita lebih tenang. Yang menguasai itulah disebut dengan alim. Jamaknya ulama. Karena itu di Timur Tengah itu ada turunan, Pak, Bu. Enggak semua orang disebut alim, ulama. Level pertama, kalau ustadz nama umum, ustadz itu nama umum. Bahkan di tingkat akademik, ustadz itu profesor. Tingkat akademik. Ustadz itu umum, guru. Nanti ada turunan. Misal, awas, hati-hati ya. Terutama kalau dilihat di TV-TV itu levelnya bisa beda-beda. Jangan salah nanti memperlakukan para ustadz itu. Ustadz nama umum, apa turunan di bawahnya? Satu, mubaligh. Itu tingkat paling bawah. Mubaligh. Awas. Pembelajarannya disebut tabligh. Ya, penyampaiannya. Siapa mubaligh ini? Mubaligh ini orang yang hanya punya tugas menyampaikan saja. Mungkin dasar ilmunya kurang. Cuma dia dengar sesuatu, belajar retorik, disampaikan. Nah, itu disebut mubaligh. Penyampaiannya disebut tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Balagha yablugh atau balagha yubaligh tablighan. Menyampaikan sesuatu dengan jelas. Punya kemampuan retorika bagus. Punya cara menyampaikan yang baik. Dia belajar ilmu ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Dia belajar ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas. Dia belajar ilmu badi'ah supaya apa yang disampaikan orang tertarik. Cuman keilmuannya kurang. Apa yang dia dapatkan itu yang dia sampaikan. Tabligh namanya. Mengambil dari sebuah riwayat. Balighu anni walau a. Ya, sampaikan dariku walaupun cuma seayat. Walaupun kualitas hadis ini diperdebatkan. Tapi benar kalau mau sampaikan silahkan, itu mubaligh. Satu. Tapi kalau sudah mulai ngajak. Bukan sekedar nyampaikan. Ngajak. Nah itu da'i namanya. Da'i. Sifat amalannya disebut dakwah. Maka ketika mengajak sudah harus punya background ilmu yang sesuai dengan ajakan dia. Ngajak tahajud, maka dia sudah harus punya ilmu tahajud dulu. Ngajak untuk misalnya ta'lim, dia punya ilmu ta'lim. Ngajak misalnya untuk pelajaran tertentu sholat, dia punya ilmu sholat. Itu da'i namanya. Tapi da'i pun belum punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Jelas sampai sini? Nah, di atas ini nanti naik lagi. Apa di atasnya? Ada mufti misalnya. Nah, mufti kadar ilmunya sudah luas. Dia boleh memberikan fatwa. Walaupun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Artinya tidak ada stempel misalnya legalnya langsung. Tapi diikat secara emosional. Anda kerjakan, Anda benar di sini. Anda tak kerjakan pun tidak berdampak administrasi secara kehidupan. Tapi dalam konteks keagamaan bisa keliru. Itu mufti. Di atas ini ada qadhi. Mufti yang ditunjuk oleh legal hukum oleh negara, yang ketika dia memberikan tanda tangannya berlaku hukum negara di sini. Kalau dia mufti, berlaku pula hukum agama di sini. Jelas di sini? Baik. Nah, tingkatan ini yang mesti ada kita ketahui. Kalau Anda ingin bertanya tentang hukum, jangan tanya pada mubaligh. Enggak nyambung. Anda tanya hukum fikih pada mubaligh, ilmunya tidak ada. Kalau ingin tanya dai, sesuai ajakannya, jangan tanya di luar tema. Da'i itu menyampaikan tentang tahajud. Anda tanya tentang hukum pernikahan. Gak akan nyambung. Jelas. Kalau Anda ingin cari fatwa, cari ulama. Kalau ulama sudah bicara, maka disitulah keluar hukum-hukum yang legal syariatnya itu dipandang kuat. Apalagi kalau ulama sudah ijma'. Saya panjang-panjang bicara ini, ingin menyampaikan kalimat di sini, cuma dua kalimat saja. Ajma'al ulama. Ulama sudah ijma'. Kalau ulama sudah ijma, maka tidak ada celah untuk menolak di sini. Saya mau katakan gini, ulama yang paling pintar aja sepakat. Masa Anda yang bukan ulama beda pendapat? Jelas ya? Nah, ini ngaji dengan saya mesti sabar. Cuma dua kalimat penjelasannya satu jam. Jelas ya? Ajma'al ulama. Semua ulama sepakat. Kalau sudah sepakat, tidak ada celah bagi kita untuk beda pendapat. Paham? Annal basmalatul waridata fi suratin naml, bahwa kalimat bismillah yang terletak di surat An-Naml itu, hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala, termasuk bagian dari Al-Quran. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saat kemudian Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis, dititipkan di burung bulbul. Ya, ini jadi sekarang ada sebagian yang ingin meniru. Ya, kirim surat kemudian pakai burung ya, dilempar dan sebagainya, kirim pesan itu sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Dulu kita lihat di film-film kolosal ya, atau di orang-orang dulu kalau kirim surat tuh kadang-kadang diselipkan di burung tertentu, burung dara, merpati ya. Sekarang bahkan elang dipakai pengintai. Sekarang bahkan migrasi burung digunakan bagian dari pengintai. Burung kemana perginya dikasih pengintai di situ. Mula-mula pengintai secara biologis. Artinya secara biologis seperti apa migrasinya. Nanti masuk-masuk sosiologis, masuk-masuk antropologis. Ya, besok-besok ada yang menulis ke depan, nah ini sudah mulai pemetaan tingkat keduniaan lebih luas lagi. Itu baru migrasi burung. Ya, bahkan ada yang dicincin untuk menandai burung ini sifatnya bagaimana. Ada pernah burung dicincin di Jepang, ditemukannya di Indonesia ketika migrasi. Nah, ini Nabi Sulaiman pernah menuliskan kemudian surat ke Ratu Bilqis dan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan Nabi Sulaiman itu Muslim. Jelas? Jadi semua nabi itu Muslim. Dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini disepakati oleh semua ulama termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Terletak di surah An-Naml. Apa hubungan dengan Al-Fatihah? Saya teruskan dulu. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun min Al-Fatihah. Wa min awwali kulli suratin amla ala aqwalin adida. Namun demikian para ulama ini berbeda pandangan. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terletak di surah Al-Fatihah adalah bagian langsung dari surah Al-Fatihah, atau bacaan yang menyendiri yang tidak termasuk surah Al-Fatihahnya tapi dibacakan bersamaan dengan Al-Fatihah? Maka di sini terdapat beberapa pendapat. Awas, penting saya sampaikan pembuka ini karena nanti ini akan berdampak kepada hukum baca bismillah dalam Fatihah. Inilah yang menjadikan sebagian ada yang bacanya sir, silent. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang bacanya keras, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak membaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asal mula bacaan ini nampak terlihat berbeda karena dari beda cara pandang terkait dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita dalam persoalan yang pertama ini. Dan nanti kita akan lihat apakah ada hubungan dengan ormas tertentu, Muhammadiyah atau NU misalnya. Kalau yang sir, silent itu Muhammadiyah. Kalau kencang itu NU. Apakah sudah ada di masa Nabi NU dan Muhammadiyah? Atau jangan-jangan ada yang salah paham dalam memahami ini sehingga keliru dalam pemaknaan padahal semua dalilnya bersumber dan mengakar pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan terkait dengan bahasan hukum pertama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah pembahasan pada apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim disepakati bagian ayat yang terkait dengan Al-Fatihah atau terkait dengan setiap surah dalam Al-Quran atau tidak. Seperti kita bahas tadi, ijma'ul ulama, para ulama ahli syariat yang paham hukum, yang khasyah hubungannya dengan Allah, seperti diisyaratkan di pertengahan ayat ke-28 dalam surah Fatir yang tadi saya sebutkan, mereka semua berijma' sepakat bahwa annal basmalah al-waridah fi suratin namli hiya juz'un min ayatin, bahwa surah di An-Naml itu yang mengandung kalimat lengkap Bismillahirrahmanirrahim itu disepakati termasuk bagian dari surah An-Naml itu. Taknya di ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahu mukhtalafu. Namun demikian mereka berbeda pandangan. Hal hiya ayatun min al-Fatihati? Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian yang terhubung dengan Al-Fatihah cara langsung atau ayat yang berdiri sendiri tapi kemudian disertakan bacaannya dalam Al-Fatihah. Wa min awwali kulli suratin amla, atau juga bahkan termasuk bagian dari setiap surah. Kalau bagian dari setiap surah, maka dampak kepada bacaannya seperti apa? Kalau bukan bagian dari setiap surah, maka bagaimana cara membacanya? Ala aqwalin adidah. Pada beberapa pandangan, dan pandangan ini ingat, kalau ulama memberi pandangan, maka bukan pendapat pribadi. Tapi ada dalil-dalil yang memberikan isyarat, yang bersumber dalil ini, baik dari Al-Quran sendiri, ataupun petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Nah, bagaimana pandangan-pandangan itu, seperti apa kemudian dampak hukumnya, ini yang coba kita akan detilkan. Sebelum masuk kepada detil ini, saya berikan gambaran dasar dulu. Ini kerangka berfikirnya seperti ini, sampai muncul beberapa pandangan berikut. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik bahwa sekarang belum ada spidol. Nah, tuh saya perhatikan tuh di meja tidak ada. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan belum ada spidol. Yang ada penghapus. Baik. Bismillah. Ini orang yang bawa spidolnya. Jazakallah khair. Baik. Kalau kita perhatikan, sudah ada. Kusini. Jadi saat mula surah Al-Fatihah diturunkan, seperti saya sampaikan di awal jumpa kita dalam membahas surah ini, ya, ulama sepakat, ijma', ya, mayoritas ulama jumhur, bahwa Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Bahkan nanti bacaan ini menyertai bacaan dalam solat. Sedangkan solat pertama diperintahkan itu di periode Mekah sebelum hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Madinah. Di setahun sebelum hijrah, Nabi berusia 52 tahun, menerima perintah Isra dan Mi'raj, sepulang dari situ ada perintah solat. Nah, Al-Fatihah termasuk bacaan yang utama dibaca dalam solat itu. Bahkan ada kalimat Nabi yang kita bahas di pertemuan lalu, La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Solatnya tidak sah bila ada seorang solat sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Karena itu gambaran dari mayoritas ulama ketika Al-Fatihah menjadi bagian dari syarat sahnya solat, bahkan rukun dimasukkan dalam solat, maka ketika solat dimulai pun Al-Fatihah sudah ada. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Fatihah di awal-awal masa solat Nabi ini, itu rata-rata menyampaikan tanpa basmalah. Dimulai dari Alhamdulillah. Bahkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian nanti dari ada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu ketika menyampaikan hadis qudsi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qala qala Allahu azza wa jalla yang qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, Ya kata Allah di hadis Qudsi, saya bagi salat jadi dua bagian. Ada hakku terhadap hambaku dan ada hak hambaku dariku. Hak Allah kewajiban kita kepada Allah, ya, dan hak kita kewajiban Allah kepada kita. Qasamtu salat baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, kewajibannya kepadaku, maka aku berikan apapun yang dia minta sebagai bagian dari haknya. Apapun yang dia minta. Nah, ternyata yang paling mengejutkan kalimatnya apa? Belum selesai hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah alhamdulillahi rabbil alamin ini kalimat pembuka dalam Al-Fatihah? Dalam konteks salat maksud saya. Ya, jadi hadis awal-awal ini itu tidak menyertakan bismillah. Semua alhamdulillah, ya. Karena itulah kemudian ketika ada sahabat salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, maka mereka membuka dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sahabat ini riwayatkan hadis-hadis yang ketika di awal bismillah belum turun. Jadi ketika salat di belakang Nabi yang dibacakan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim qala Allahu azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu malik yawmiddin qala Allahu azza wa jalla majadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu azza wa jalla hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salatnya benar. Dari takbir, iftitah, al-Fatihah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah di hadis Qudsi, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Apapun yang diminta, kabulkan kata Allah. Makanya ada rahasia dalam berdiri. Yang saking pentingnya rahasia ini, Nabi Zakaria sampai memanfaatkan situasi ini. Nabi Zakaria, seperti pernah saya sampaikan pertemuan lalu, pernah berdoa kepada Allah minta diberi keturunan. Diberi keturunan, bahkan istrinya divonis menopause dan mandul secara medis. Minta dalam sholat, dalam berdiri. Meminta, nah kita umat Nabi Muhammad sebelum sholat diminta oleh Allah. Kamu benar sampai bacaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang kamu minta aku berikan. Saya tanya pada Anda, saat Anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisinya ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Nah, alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukankah bagian dari Al-Fatihah? Karena itu hadis-hadis awal yang berbicara tentang Al-Fatihah, itu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, malik yaumiddin, sampai dengan waladhdallin. Lalu tibalah masa ketika ada si kecil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, sahabat junior, yang sejak kecil didekatkan oleh ayahandanya Abbas. Abbas itu pengusaha. Yang kemudian bebas riba pertama, dibebaskan riba dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, hilangkan riba. Orang pertama yang dihilangkan beban riba Abbas, ribanya Abbas. Kebisnis tanpa riba, malah bertambah hartanya, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Abbas ini pengusaha, cuman punya visi akhirat. Jadi dia itu berusaha untuk beribadah, supaya bisa zakat, bisa infak, bisa bantu dalam dakwah. Ya, nyaman juga hidupnya, ya, rumah nyaman, tinggal nyaman, dan hebatnya masih punya keluangan waktu untuk belajar dengan Nabi. Paman Nabi orang kaya, pengusaha sukses, masih bisa ngaji. Anta paman Nabi bukan. Ya, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan. Anda sesukses apa sih? Tersibuk apa sih? Sampai enggak punya kesempatan untuk ngaji. Bahkan masih hafal 200 hadis. Masih hafal 200 hadis. Padahal akhir pekan ngaji, hafal 200 hadis. Saat tak mampu pun untuk hadir di majlis Nabi, anaknya diinvestasikan. Bapaknya enggak hafal Quran, anak mesti hafal. Bapak enggak tahu hadisnya, anak mesti tahu. Disimpan di majlis Nabi. Karena sering disimpan, anak itu dekat dengan Nabi. Anak yang didekat pada ulama, maka hadirlah bagian-bagian dari wanginya ulama. Cintanya kepada majlis, cintanya belajar. Demikian. Anda dekatkan anak dengan tayo, hafalnya tayo. Anda dekatkan anak itu dengan Quran, dia hafalnya Quran. Dekatkan dengan doa, hafalnya doa. Maka ketika didekatkan dengan Nabi, senang dengan Nabi. Main ke rumah bibinya Nabi Maimunah, kan? Maka ponakan juga didoakan oleh Nabi. Ini doa, ini bu, pak, ini bisa kita praktekkan. Saya sering diajarkan doa ini. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama dan ajarkan ia ta'wil. Bagaimana memahami sesuatu yang sulit dalam agama. Tumbuh berkembang anak ini, yang paling dahsyat teman-teman sekalian, anak ini kemudian ketika Nabi meninggal usianya baru 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan punya gelar terjumanul Quran. Ini visi saya ingin sampaikan, jangan vonis diri kita, tapi kita mesti punya perwakilan di akhirat sebagai kebanggaan. Anda sibuk silakan, tapi jadikan kesibukan itu sebagai sesuatu untuk melahirkan nilai. Kalau Anda belum hafal Quran, cita-cita anak saya mesti hafal. Anak belum hafal, cucu saya mesti hafal. Siapkan yang jadi kebanggaan kita di hari kiamat nanti. Kalau dunia selesai, Anda meninggal, udah selesai. Cuman selesai sampai depan pemakaman, tuntas selesai. Tapi di akhirat, kalau Anda punya kebanggaan, selamanya abadi Anda bangga. Demi Allah saya katakan, mulai dari sekarang. Kalau tidak nanti terlambat, Anda wafat, kesempatan habis, selesai. Maka anak ini punya kepekaan. Dia bertanya pada Rasulullah kemudian, ya Rasulullah. Nanti banyak ayat turun di antaranya, beberapa. Itu karena pertanyaan si kecil Ibnu Abbas. Berarti tentang hilal. Ya Quran surah kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahilla. Itu karena Ibnu Abbas. Nah, bismillah pun awalnya itu bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini surat sudah banyak turun. Tapi kelihatannya seperti tidak ada pemisah. Belum adakah dari Allah ayat yang turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Aku khawatir nanti di masa depan orang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Karena saat turun, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Nyambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya, selesai. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak ada pemisahnya Rasulullah, aku khawatir diduga nanti ke depan ini dianggap nyambung al-ikhlas, nyambung ke al-falaq, nyambung ke an-nas. Bertanya seperti itulah kemudian, karena hak prerogatif Quran firman Allah, maka seketika turunlah kemudian firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang seringkali menyertai surah, seperti saat turunnya surah Al-Kautsar, Nabi sedang diam, tiba-tiba senyum dan ketawa bahagia. Kata sahabat, ya Rasulullah, bima ma'na mal ladzi adhakaka, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau gembira begini, tertawa? Kata Rasulullah, barusan turun ayat bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Di sejak peristiwa turunnya bismillah itu, Nabi seringkali dapat turun wahyu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Nah, sejak peristiwa turun itu, Nabi membaca Al-Fatihah itu seringkali dengan beberapa ragam cara. Kadang dibaca dengan bismillahnya kencang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang sir, sayinan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang seperti di awal, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kata Abu Hurairah, pernah rakaat pertama jahr, kencang, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Dari sini, mengacu pada kebiasaan Nabi membaca ini, dan keterangan tentang tadi, maka para ulama melihat, mengamati, dan menyimpulkan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi perbedaan ini tetap mengacu kepada dalil-dalil tadi. Jadi bukan pendapat pribadi. Jelas? Mengacu pada keterangan Nabi tadi, begini cara baca Al-Fatihah, dan mereka konsisten dengan apa yang mereka pahami dari dalil tadi. Paham sampai di sini? Sekarang, bagaimana pandangan itu yang dimaksudkan? Siapa saja tokohnya, apa dalilnya? Dengan pemahaman ini kita bisa yakin, oh ini karena ini dalilnya, saya pilih yang ini, silahkan. Kalau Anda pilih yang ini karena dalilnya menurut saya lebih enak nih, kuat, mau pilih ini, silahkan. Jadi apapun yang Anda pilih nanti, baik silent, kencang, ataupun tidak sama sekali, semuanya Anda paham bisa pilih berdasar dalil yang jelas, argumentasinya tegas, dan tahu dari sumber mana sampai terhubung kepada Rasulullah SAW. Jelas? Yang salah, yang tidak sholat. Paham di sini? Nah, karena itu nanti edisi ini saya enggak sempat tadi ya untuk kopikan ini. Tapi padahal sudah saya print ini. Sudah saya print spesial. Nah, nanti insyaallah mungkin yang berikutnya ini tinggal di copy, bisa dibagikan insyaallah. Ini masih asli, bahkan tulisan asli yang bukan cetakan biasa. Jadi seperti cetakan yang dulu-dulu. Ya, ini asli masih bahasa Arab dan tidak ada harokatnya. Ya. Karena Imam Syafi'i enggak bisa bahasa Indonesia ya. Imam Malik enggak bisa bahasa Indonesia, apalagi Nabi. Kita belajar. Yuk, satu. Pendapat pertama. Al-awwal, yang pertama. Jadi kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Al-awwal bahasa Arabnya. Jadi kalau Anda katakan Muhammad awal Ramadan, putraku yang pertama, anak baik yang lahir di bulan Ramadan. Kalau Anda ingin ada yang kedua, Muhammad Thani. Kalau perempuan misalnya, Thaniyati Khuru'ini Firdausi, putri keduaku calon bidadari surga Firdaus. Misal. Tad. Ya. Tapi kalau istri tidak ya. Saya anak yang saya maksudkan. Bismillah. Al-awwal. Jadi ada awal, ada ahad, ada wahid, beda. Kalau wahid satu. Satu. Tapi masih ada alternatif yang kedua. Ya, tapi kalau al-ahad ada al-nya, berarti itu satu-satunya, enggak pernah ada dua. Pernah ada dua, apalagi tiga. Dan saya mau katakan begini, kenapa saya sebut satu-satu begini? Supaya Anda paham, ternyata Al-Quran itu sempurna. Coba cek, ketika menyebutkan kalimat Allah, disambungkan dengan apa? Al-ahad. Qul huwallahu ahad. Bahkan ketika awalnya muncul, akhirnya muncul. Supaya tidak ada yang berkesan, ada yang kedua. Wal awwal wal akhir. Kalaupun disebut awal, kata Allah, tetap dia yang terakhir. Gak ada yang keduanya. Ketika menyebutkan qul huwallahu ahad. Ahad, ini nomor satu. Tidak ada yang selanjutnya. Jelas sampai sini? Kembali ke sini. Al-awwal, pendapat yang pertama. Hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Huwa madhhabu syafi'iyu rahimahullahu ta'ala. Pertama, dari urutan dalil-dalil yang dipelajari oleh para ulama, disimpulkan bagian pertama bahwa Al-Fatihah termasuk bagian dari Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bagian dari Al-Fatihah. Bahkan bukan hanya itu saja, Bismillahirrahmanirrahim juga termasuk bagian dari setiap surah dalam Al-Quran, terkecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, surah ke-9. Karena itu di surah yang ke-9 ini tidak disertakan di awalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda cek di mushaf. Itu sudah otomatis tuh. Setiap awal surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di At-Taubah khusus tidak ada. Gak percaya silahkan. Kalau ada kalimat Bismillah itu salah itu. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim tidak disertakan dengan surah ke-9. Kalau Anda bertanya kenapa Ustaz? Karena awal pernyataan di At-Taubah itu ayatnya berbicara tentang izin perang. Bara'atun minallah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat tentang sayang. Rahman sayang, Rahim sayang. Maka di sini kontradiktif. Karena tidak mungkin dalam perang itu ada sayang. Enggak ada orang perang berkasih sayang. Assalamualaikum, izin nembak ya. Duh. Maaf ya, sakit enggak? Ya kalau nembak ya sudah nembak gitu kan. Nah, karena itu tidak ada. Nanti apa dalilnya? Kita akan lihat nanti pendapat pertama. Tadi siapa yang menyampaikan pandangan ini? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan pendapat, jadi pandangan pribadi, tapi melihat dalil-dalil yang ada, beliau berkesimpulan, oh ini karena sering dibacakan Nabi dalil begini, maka beliau simpulkan. Pada diri pribadi beliau, untuk mengamalkan bagian pertama. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau sudah mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah, tidak boleh ditinggalkan dari Al-Fatihah. Harus dibaca. Kalau dimasukkan bagian dari surah, itu pun tetap dibaca. Karena sudah memasukkan bagian dari Al-Fatihah, enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan konsekuensinya, mesti diulang Fatihahnya. Jelas? Jadi kalau ada orang masuk pada pendapat yang pertama ini, nanti kita akan lihat dalilnya apa dan seterusnya, dia tidak boleh tinggalkan. Jadi kalau Anda mengatakan saya ikut pendapat yang ini, artinya Al-Fatihah harus disertakan Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya. Begitu tidak Anda bacakan, maka mesti diulang salat. Karena Anda masuk pada bagian memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Maka konsekuensinya wajib membaca dalam Al-Fatihah. Bagaimana statusnya kalau makmum? Nah, kita lihat nama siapa Syafi'i. Itu dulu. Karena dalam Islam mesti jelas. Awas, awas, hati-hati. Dalam Islam ada yang disebut dengan sanad. Itu hanya ditemukan dalam nilai-nilai keislaman, turunan keilmuan. Anda bisa temukan di kitab Sahih Muslim, jilid yang pertama. Kalau Anda punya cetakan Darul Hadis, ya itu halaman 119 yang kita punya saya biru dongker, ya itu halaman 119 paling kiri sebelah atas. Bahasanya begini, bam bima makna al isnadu minad din. Kalau belajar agama itu mesti jelas turunannya dari siapa orangnya. Turunan orang yang menyampaikan pesan itu susunannya itu disebut sanad namanya. Pembelajaran dari orang yang punya sanad disebut isnad namanya. Ya, maka kata ulama mengatakan, awas hati-hati. Al isnadu minad din. Laulal isnadu la yaqulun nasu ma yasha. Mesti Anda belajar pada orang yang paham, punya sanad, jelas latar belakang keilmuannya. Kalau orang enggak punya latar belakang bicara agama, nanti semua orang bicara agama. Ini sekarang masa yang paling bahaya ini. Kalau kita mau bicara ekonomi, kita minta pendapat ke ekonom. Bicara. Mau cari misalnya belajar fisika, Anda cari dosen fisika. Kimia, Anda belajar ke dosen kimia. Sekarang kalau orang bicara agama, semua bisa komentar. Ini yang paling bahaya. Makanya dari sejak dulu, ada kaidah di agama kita, kalau Anda ingin lihat kapasitas orang bicara agama, maka lihat siapa orangnya. Karena itu dalam Islam, setiap kali Anda menemukan kitab, seringkali di belakangnya atau depannya ditemukan ijazah. Ya, pernah dengar saya mau minta ijazah, ijazah, ijazah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi ijazah. Ijazah itu asalnya sanad ilmu. Jadi kalau Anda belajar ini misalnya hadis, dari siapa syekhnya? Sanadnya mana? Ijazahnya mana? Maka dicantumkan, makanya ada urutan. Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini sampai tersambung ke Nabi. Khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allama, dicantumkan di Al-Bukhari hadis 4719. Dari mana mengambil? Dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal dari siapa? Dari Syu'bah. Syu'bah dari siapa? Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa? Dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya ada. Ada sampai tersambung kepada Nabi. Itu yang disebut dengan nanti di ilmu qiraat ada, di hadis ada, ya. Sanadnya apa? Sahih Muslimnya, Al-Bukhari-nya apa? Tersambung kemudian. Mesti ada latar belakang. Kalau tidak kemudian ada latar belakang, informasi enggak jelas, nanti belajar agamanya jadi kabur. Semua orang bisa memberikan fatwa dan bahaya dalam fatwa itu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ada turunan seperti tadi, ya. Jadi tidak semua orang mungkin punya sanad, tapi dia belajar dari orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Siapa Al-Imam Asy-Syafi'i? Nama aslinya Muhammad. Siapa nama aslinya? Muhammad. Punya bapak namanya Idris. Ya, jadi Muhammad bin Idris menikah dengan Fatimah. Ya, Fatimah. Mengandung Fatimah saat itu di Gaza, di Palestina. Dulu luas, masuk wilayah Askalan juga, yang sekarang jadi Al-Asqalani. Nah, saat di tahun 150 Hijrah itu melahirkan anak laki-laki, gembira luar biasa. Bapaknya sampai mengatakan saking gembiranya, ya, anak ini ku beri nama Muhammad, tapi aku akan panggil dengan nama kakeknya Syafi'ah. Maka diikutkan pada nama kakeknya, yang tiga kakek buyutnya, menjadi Asy-Syafi'i. Ini pelajaran nanti saya sampaikan. Siapa Syafi'i ini? Ini kakek buyut Al-Imam Muhammad bin Idris yang ketiga. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'ah. Syafi'i inilah termasuk golongan dari sahabat Nabi SAW. Yang pernah hidup kemudian dan ada riwayat menyebutkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan sahabat. Nah, dinamakan oleh bapaknya itu dengan nama kakek, istilahnya dalam ilmu agama itu sebagai tafaul, harapan bisa soleh di keluarga seperti kakek. Minimal kalaupun saya enggak jumpa, kesolehannya nurun ke anak saya. Tafaul namanya. Makanya ada orang yang sering diberikan nama dengan nama-nama orang soleh. Sebagai harapan mudah-mudahan solehnya seperti itu. Ada yang dengan nama Nabi misalnya. Coba lihat sekarang nama Muhammad SAW. Banyak sekali. Muhammad Farhan, Muhammad Firdaus. Ya. Apalagi misalnya Muhammad Husnul Khatimah. Ya. Dan seterusnya. Banyak tuh. Kenapa? Sekarang banyak kan? Muhammad Awal Ishaq, Muhammad Isnaini Habibullah. Banyak. Kenapa? Harapannya ingin seperti punya akhlak seperti Rasulullah SAW. Ingin meniru keteladanan beliau. Ada yang Nabi disambungkan semua, Muhammad Yusuf Ibrahim. Ada. Ya, ingin akhlak seperti Nabi Muhammad, gantengnya seperti Nabi Yusuf, itu kan? Ketaatannya seperti Nabi Ibrahim. Ada, sambungkan semua. Ya. Itu tafaul namanya. Tafaul, harapan memberi nama supaya bisa seperti. Ternyata jadi, Pak. Jadi, Bu. Jadi ternyata nama itu penting, betul kata Nabi dan pasti betul kata Nabi. Ya, berikan nama terbaik untuk anak Anda dan di antara nama-nama baik itu arahkan sebagai doa. Nama itu doa. Jadi jangan sembarangan ngasih nama ke anak. Oh, hati-hati. Jangan sampai diberikan nama yang memberikan beban pada dia. Ya, misalnya Anda berikan nama Asep Keriting. Ya. Udin Pedang. Johnny Golok misalnya kan. Atau ada orang yang berikan di masa bapaknya, ada grup lawak tertentu. Pelakunya diberikan nama kepada anak. Itu bahaya juga. Jadi bahan tertawaan untuk anaknya di kemudian hari. Jadi jangan berikan beban kepada anak ketika dia tumbuh dewasa. Ya, nah, jadi cari nama-nama yang bagus. Bahkan pernah di zaman sahabat itu, ketika bertemu dengan Nabi SAW, itu ada beberapa nama yang langsung diganti oleh Nabi. Pertama karena buruk namanya, kedua ada nama-nama setan masuk di dalamnya. Kayaknya hati-hati cek lagi nama antum tuh. Ya. Satu-satu absen tuh. Ya, Walhan setan wudu, kan? Khanzab setan penggoda orang sholat. Dasim setan rumah, kan? Antum cek aja kira-kira ada enggak tuh kriteria di situ tuh. Kalau ada langsung ganti, langsung ganti besoknya. Cari lagi nama-nama yang jelek. Yang mendekatkan pada musibah, jauhi. Ya, jauhi. Ya, Muhammad anti banjir, ya kan? Itu aneh-aneh lah, gitu ya. Cari yang baik-baik. Abdurrahman, Abdullah, Muhammad, dan seterusnya. Tafa'ul. Nah ini, Al-Imam Asy-Syafi'i itu dekatkan pada kakek. Kakeknya rajin. Rajin ngaji, rajin ngambil riwayat. ternyata turun. Nah, kadang-kadang ada yang dibalik juga pengertiannya. Ada ulama yang menyarankan begini, sejak Anda tumbuh dewasa, punya peranan dalam kehidupan sebagai ayah, ibu atau bahkan kakek, berdoalah kepada Allah. Di antara doanya minta keturunan yang saleh. Kalau bukan Anda yang alimnya, mungkin anak Anda lah besok yang alimnya. Atau kalau bukan untuk Anda sekarang, cucu Anda besok lusa. Mungkin Imam Asy-Syafi'i ini juga bagian dari doa kakek buyutnya dulu. Ya Allah, jadikan bagian dari keluargaku yang hafal Quran, jadikan bagian dari keluargaku hafal fikih, hadikan bagian keluargaku ya Allah yang ahli dalam hukum. Biarkan aku yang belajar, anakku nanti yang membawa bintang di kemudian hari. Cucuku nanti boleh minta, silakan. Minta, minta, minta. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa di samping Ka'bah yang jadinya Nabi Muhammad 30 generasi setelahnya? Itu sunnah. Coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa di samping Ka'bah, minta kepada Allah ada keturunan beliau yang lahir jadi rasul, lahirnya dekat Ka'bah. Kabulkan oleh Allah. Ketika dikabulkan ternyata 30 generasi kemudian. Satu ke yang dua itu bisa ribuan tahun. Nabi Ibrahim itu kan generasi ke-30, kakek Nabi yang ke-30. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Andri, bin Muqawwam, bin Nakur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30, coba ulangi. 30 generasi. Dikabulkan. Dan ketika meminta itu dijawab oleh Allah, turun. Jawabannya langsung lagi. Jadi doanya di ayat 129, jawabannya di ayat 151. Ketika minta, Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum yaslu alaikum ayatika. Dijawab, kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina. Jawabannya itu senafas laras. Dikabulkan kapan? 30 generasi setelahnya. Antum yang ta'lim sekarang, doa di sini, minta. Doanya minta, ya Allah jadikan bagian dari keluarga ku ahli Quran. Walaupun bukan antum saat wafat mungkin yang hafal Quran. Mungkin cucu antum yang ke-9. Generasi yang ke-13. Generasi yang ke-2. Atau anak Anda besok yang jadi ahli Qurannya. Ya. Jangan putuskan. Ya Allah saya saja, cucu saya jangan, ya Allah misalnya. Jangan. Buka yang lebar. Nah ini kakeknya berdoa. Dia ikut ta'lim. Cucu generasi ketiga ke bawahnya itu yang jadi. Dan ini bagian nasab yang tersambung dengan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Idris, ya kemudian bin Al-Abbas, bin Uthman, bin Syafi', bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin Hashim, bin Al-Muttalib, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlim, Tushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam AS. Nasab Imam Asy-Syafi'i dari beliau sampai ke Nabi Adam. Ya, nyambung di kalimat Hashim dari Abdul Manaf. Al-Muttalib, Abdul Manaf. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf, termasuk keturunan Quraisy. Ibunya Fatimah juga nasabnya sampai. Ada yang mengatakan ke Al-Husain, ada yang mengatakan ke Al-Hasan. Ini syarifah. Mulia. Bapaknya mulia. Anaknya luar biasa. Dan disebutkan tafa'ul ke kakeknya yang ketiga, buyutnya, untuk minta kepada Allah supaya diberikan ketakwaan, kemuliaan seperti kakeknya dulu pernah belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau 7 tahun hafal Quran. Kemudian dengan riwayat-riwayatnya 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu isinya 100 ribu hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Muwatta 100 ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Tuh. Mas hati-hati. Terus antum bilang bid'ah. Siapa Anda? Syafi'i. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, guru salafi yang pertama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Kak, aku boleh berpendapat ketika Nabi mengatakan akan tiba setiap 100 tahun orang-orang yang akan kemudian memperbarui agama, mujaddid, hadirkan Al-Qur'an dengan makna yang benar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan para pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau dulu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghadirkan Umar bin Abdul Aziz, maka setelahnya aku berpendapat Al-Imam Asy-Syafi'i setelah itu. Kalimat Imam Ahmad bin Hanbal memuji Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ustaz-ustaz dulu saling memuji, bukan menahdir. Ya, muji ini, muji, rekomendasikan ini, rekomendasikan itu. Maju. Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika usia 10 tahun, ibunya berpikir, single parent bu. Bapaknya meninggal. Single parent berjuang. Lu dibawalah kemudian ke Mekah. belajar dari bahasa kaumnya, ke Huzail, Quraisy, sehingga beliau jadi orang paling fasih di masanya dalam bahasa Arab. Plus melafazkan Al-Qur'an. Di keunggulan Al-Imam Asy-Syafi'i, pemuda jadi anak muda. Jadi remaja tumbuh kecil hafal Quran, tumbuh mau remaja hafal hadis 100.000 hadis, belum kitab yang lainnya. Ketika naik ke masa muda itu sudah hafal kaidah-kaidah bahasa Arab, ucapan Arab secara sempurna fasih. Bahkan saat remaja beliau punya tugas khusus diantaranya membacakan Al-Qur'an di pelataran Masjidil Haram. Sampai terkenal di orang-orang pada saat itu, kalau Anda ingin mendengar Quran sekhusyuk-khusyuknya, datanglah ke tempat bacaannya Syafi'i. Beliau membacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang doa, nangis semua. Enggak ada yang diam. Kalau bacakan ayat tentang surga, segera pengen ke surga. Asy-Syafi'i. Paling fasih dalam kalimat bahasa Arab, paling hafal syair-syair. Makanya beliau termasuk satu orang, satu-satunya Imam Madzhab yang punya diwan. Diwan. Lihat keunggulannya. Hafal Quran, hafal banyak hadis, tahu syair-syair Arab, punya diwan. Untuk memahami diwan mesti hafal 16 bahar. 16 bahar itu enggak mudah, Bu. Pak. 16 bahar itu ilmu keempat yang penyempurna setelah nahwu, sharaf, balaghah. Sharaf saja 12 cabang ilmu lagi. Ya, balaghah saja 3 cabang ilmu lagi, ma'ani, bayan, badi. Untuk hafal bahar di ilmu arut 16, tawil, rajas, madis dan madid dan sebagainya. Beliau sudah hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Masih di luar. Dalam kepala. Sampai ketika aktif seperti itu, disarankan oleh seorang syekh, bakat kamu itu tinggi, kamu terlihat cemerlang, bintangmu banyak. Kak, gunakan bakatmu ini untuk mendekat kepada fiqih. Maka sejak saat itu mendalami kemudian fiqih, mendalami Qur'annya, hadisnya dan sebagainya, sampai jadi bintang dan berguru kepada Imam Malik untuk mendalami hadisnya. Datanglah pada Imam Malik di Madinah. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik. Di satu, jadi kalau kita bicara pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, nah ini berarti bukan ulama kaleng-kalengan ya. Nasabnya ada. Jadi kalau Anda ingin mendebat Al-Imam Syafi'i, pertama sudah enggak mungkin karena beliau sudah wafat, Anda masih hidup, ya. Yang kedua, kadar ilmu diukur dulu, ya. Beliau hafal Quran dengan semua riwayat, ahli hadis, paling sedikit 100.000 hadis, itu baru satu hadis, ada yang mengatakan 1.000.000 hadis. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Kemudian ahli fiqih, ahli bahasa Arab, punya diwan syair. Sekarang Anda ingin membantah pendapat beliau, Anda siapa? Kita cari yang sepadan, ya. Yang kedua, alasan-alasannya kita baca. Atsani, pendapat yang kedua, laisat ayatan la min al-Fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'an wa huwa madzhab Malik rahimahullah. Setelah Imam Syafi'i tadi disebutkan, beliau lahir 150 Hijrah. Kedua pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi. Ah, ini pun awas jangan main-main. Ini juga keturunan Arab fasih, suku Azdi dari Yaman, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah. Bahkan disebut sebagai imamun darul hijrah, imamnya Madinah di masanya. Bukan imam sholat. Awas, yang dimaksud imam di sini, imam dari semua urusan-urusan terkait di Madinah. Muftinya, Quran, hafal, hadis jangan ditanya. Apa yang dihafalkan oleh Imam Asy-Syafi'i 10 tahun itu, Imam Malik menulisnya. Dan ditulis dalam waktu 40 tahun, kitab Al-Muwatta. Ya, Imam Malik bin Anas. Kemampuannya luar biasa. Jangan banyak ditanyalah. Imam Malik itu saking cintanya dengan Rasulullah SAW, kalau beliau mengajar hadis itu memosisikan seakan-akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW. Maka tidak pernah beliau mengajar kecuali mencari pakaian terbaiknya. Paling bagus. Untuk menghormati kalimat Nabi SAW. Ketika beliau akan menyampaikan hadis, seakan-akan merasakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi. Makanya pakai baju yang paling bagus. Pernah ketika satu kali sedang menyampaikan hadis, ada lebah hinggap di kepalanya. Disengat, Pak. Ternyata tidak berhenti menyampaikan hadis. Dan wajah tidak berubah, tetap menyampaikan saja begini. Baru setelah selesai, ternyata, wah, sudah penuh dengan sengatan. Wah, saya nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin mendebat Imam Malik, latihan tahajud dulu, di luar yang banyak nyamuk. Anda bisa tahan satu rakaat dengan 10 nyamuk, nah, baru mikir. Itu Imam Malik tuh. Ya, nah, itu luar biasa. Pendapat beliau mengatakan, nanti kita lihat dalilnya. Dari dalil-dalil yang saya kaji, kata beliau, saya menyimpulkan, memang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri turun, tapi dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian juga dari surah-surah Al-Quran, surah yang lainnya selain Al-Fatihah. Karena bukan bagian dari itu, maka tidak menjadi kewajiban untuk dibaca, termasuk dalam Al-Fatihah. Beliau mengambil hadis-hadis yang awal. Nanti kita akan lihat dalilnya. Jadi kalau ada misalnya Anda pergi ke satu tempat, kemudian ada di situ dibacakan misalnya tanpa bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ah, ini ikut pendapat Imam Malik. Jelas ya? Awas. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas salah nih, salah. Ah, tidak. Cek dulu. Ya, kita nanti lihat dalilnya seperti apa, kita temukan, maka yang tanpa bismillah siapa Imam Malik. Ini imamnya siapa? Imam Madinah, Darul Hijrah. Nah, jadi kalau sekarang, karena kan berganti situasi, siapa yang menguasai negeri, di situ dia mengatur sistem, mazhab apa yang mau dipraktekkan, kalau di luar negeri selain Indonesia, khususnya di Timur Tengah, itu mazhab diberlakukan. Ya, supaya tidak menyusahkan masyarakat. Ya, maksudnya supaya masyarakat mudah, udah belajarnya begini aja nih, ini dari Nabi, pakemnya yang ini. Supaya nggak ada ribut, supaya nggak susah, jadi satu aja. Ya, ada yang Syafi'i aja, sekarang Syafi'i aja misalnya di Syria, Syafi'i. Ya, di Mesir, itu Syafi'i sebagian besarnya. Malaysia ngambil Syafi'i mazhabnya. Kemudian di sebagian Indonesia juga Syafi'i. Ya, jadi untuk memudahkan saja, sebagian Maliki. Ya, Maliki sekarang ada di wilayah Afrika Utara. Libya Maliki. Tunisia Maliki. Ya, Aljazair Maliki. Maroko Maliki sebagiannya. Jadi kalau Anda ke sana, ke Libya ke sana, jangan Anda katakan, nih Libya jauh dari Nabi. Bukan. Mazhab yang dipakai justru mazhab orang Madinah dulu. Cuma karena sekarang misalnya di Saudi, keadaannya beda, sistemnya lain yang dipraktikkan mazhab Imam Ahmad. Gak ada masalah di situ karena semua bersumber dari Nabi juga. Cuma jalan mana yang mau dipakai menuju kepada Nabi itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, ini ada alumni Libya, ini bukan beda dengan Madinah. Berarti belum paham ilmu. Karena yang di Libya pun itu mazhabnya, mazhab yang dipraktekkan di Madinah dulu. Awas kalau ada ustadz membentur-benturkan, atau orang bukan ustadz nih pasti nih. Ada oknum membentur-benturkan. Ini mah bukan ustadz sunnah nih, ustadz Libya. Bukan alumni Madinah, ini ustadz Mesir misalnya. Berarti ilmunya dangkal ya. Karena yang dipraktekkan di Libya itu mazhab Madinah. Lewat Imam Malik, imamnya Imam Madinah, Imam Darul Hijrah, cepi. Ngajar di sana, sampai sekarang prakteknya praktek itu yang dipakai. Jadi enggak, jangan mau dipecah-pecah di situ. Pokoknya kalau ada yang jalur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits hiya ayatun tammatun minal Qur'an unzilat lil fasli bainas suwar. Ah, ini dia. Ini yang diikutkan kepada apa yang tadi saya sampaikan. Pendapat ketiga menyampaikan bismillahirrahmanirrahim itu ayat sempurna, terpisah sendiri. Diturunkan untuk memisahkan antar surat supaya bisa dibedakan, yang ini Al-Fatihah, yang ini Al-Baqarah, yang ini Ali Imran, yang ini An-Nisa sampai ke An-Nas. Dari mana taunya beda-beda itu? Ada bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah setiap kita mau masuk pada surat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, baru alif lam mim. Masuk surat ketiga, bismillahirrahmanirrahim, baru alif lam mim. Maka pendapat yang ketiga mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang berdiri sendiri. Tidak termasuk bagian dari Al-Fatihahnya, bukan termasuk bagian dari surahnya, surah yang lainnya, tapi dia ayat berdiri sendiri yang diikutkan pada bacaan-bacaan surah. Hanya, walaisat ayatan minal Fatihah, wa huwa madzhab Abu Hanifah rahimahullah. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena dia kemudian ayat terpisah sendiri, maka bagaimana hukum membacanya? Kita nanti akan lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama aslinya Nu'man. An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Ya, kalau Imam Malik lahirnya di Madinah, 93 Hijrah. Ada yang mengatakan 94, bahkan 95. Kalau Imam Abu Hanifah lahir beliau di 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Jadi begitu beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah. Saya kasih rahasia besar. Ini diantara kita saja. Yang di luar kedengaran? Tidak. Tapi bisa jawab. Di Indonesia tuh luar biasa lah. Gak bisa gak kedengaran tapi bisa jawab. Ya. Ada yang belum saya tulis kelihatan. Di Sukabumi ada yang kenal Fir'aun. Imam Abu Hanifah itu anak pedagang, Pak. Bapaknya pedagang. Tukang kain, jualan kain. Alhamdulillah. Bakatnya tinggi. Alhamdulillah. Di bapaknya itu pedagang bisnis kain. Anaknya pun pedagang juga. Ikut bapak tadinya. Cuman cerdasnya terlihat dari kecil. Luar biasa cerdas. Cerdas, cepat hafal Quran, dibacakan hadis langsung hafal. Anak belajar dengar hadis langsung hafal 300. Anak ini. Bapak kelihatan sama alim, alim besar namanya Syekh Hamad. Kata Syekh Hamad, "Kamu ini bakatmu bukan di sini, bukan dagang bapaknya." Dibawa ke bapaknya. "Pak, sini. anak bapak itu bukan jualan bakatnya, sayang-sayang kalau dibawa jualan. Arahkan dia untuk mempelajari fikih. Fokusnya di agama, passionnya di agama. Maka bapaknya tahu, ini saran ulama, diikutilah kemudian. Ini kata para ulama, ahli-ahli akhlak itu mengatakan, bapak ibu ini pesan kepada setiap orang tua. Bapak ibu boleh profesinya beda-beda. Mungkin ada yang pebisnis, ada yang tentara, ada yang dosen, ada yang polisi, ada yang macam-macam. Boleh jadi bapaknya polisi, anaknya mungkin ahli ngaji. Bapaknya tentara, anaknya ahli hadis. Cek, dari sejak kecil amati, kecenderungan anak anda kemana? Di sekolah kita di sini di Alisan, itu ada pemantau khusus. Ya kita buka dua kualifikasi, jadi ada yang kita istilahkan intelektual ulama, ada ulama intelektual. Anak ini dari kecil kecenderungan kemana? Ada yang senang dokter-dokteran, konsisten gak nih dari TK sampai ke SD? Kelihatan gak? Kalau konsisten dia masuk ke bidang intelektual ulama, biarkan dia jadi dokter. Tapi kita cetak dia dokter yang ahli Quran. Al-Quran 30 juz, tahu hadis-hadis kedokteran, dia arahnya jelas. Ya, ada yang datang ke sini langsung pakai jas, pakai peci. Mau jadi apa nak? Presiden. Oh, siap. Ada yang datang pakai baju tentara, ada yang pakai panglima, ada yang kemarin polisi, besoknya tentara. Ada pokoknya macam-macam lah, kelihatan beda-beda. Tapi kita senang, biarin aja gitu. Kita support. Ada yang memang dari awal tuh kayak kelihatan mau jadi ahli Quran. Itu kalau bukan kelas Quran gak masuk dia. Ada yang nangis pulang. Kenapa hari ini gak ada hafalan? Ternyata senang menghafal Quran. Ada yang begitu pak. Ya, ada yang berubah-ubah tadi itu yang belum konsisten banyak gitu. Tapi indah kelihatan. Anda lihat anak anda tuh di mana? Ya, arahkan ke bakat dia, tapi isi dengan nilai agama. Itulah kemudian yang terjadi pada Abu Hanifah. Dari kecil, Pak, ada satu orang, orang liberal, zaman Abu Hanifah. Jadi orang liberal sekarang telat dia. Ketinggalan jauh lah pokoknya. Zaman Abu Hanifah itu, ada liberal yang nantangin para ulama. Gak ada yang menang lawan dia tuh. Ya, tanya sederhana. Neraka itu dari apa katanya? Api yang menyala-nyala. Setan diciptakan dari apa? Api. Kalau setan dari api, nerakanya api, ya gak ngefek dong katanya. Setan kan dicipta dari api. Dibalikin ke neraka, nerakanya dari api juga. Bahannya sama, bagaimana bisa berdampak? Diem semua. Oke lah. Sampai Abu Hanifah penasaran, datangi orangnya. Pertanyaan kok gampang gitu katanya? Pertanyaan kok gampang gitu? Enteng aja. Anak kecil ikut-ikutan katanya. Kan saya jawab kamu, sini katanya. Datang orangnya ditampar langsung. Pah! Wih, kurang ajar kamu katanya. Lah kecil nampar orang besar. Emang kenapa? Sakit. Sakit, kalau tidak bagaimana saya marah katanya. Kok sakit? Itu kan pipi dari kulit. Tangan saya pun dari kulit. Apa yang salah pipi kamu kulit? Ini kulit. Kalau kulit ketemu kulit bisa sakit. Maka api dengan api pun belum tentu tidak sakit. Abu Hanifah kecil. Kecilnya bisa mengalahkan orang liberal. Dewasanya menjadi hujah kemudian. Anak siapa? Tukang kain. Kak jangan pesimis. Anda silahkan. Tukang beca, gak ada masalah. Ojek, gak ada masalah. Dulu saya punya teman tuh tukang beca pak, bapaknya. Ya. Dia punya beca, 1000 beca, orang yang narik gitu. Oh, anaknya kuat dia. Tukang beca betul. Kadang-kadang dia narik sendiri gitu. Tapi sukses, sampai sekarang sukses. Ya. Banyak teman-teman ibu saya tuh yang serabutan, ada yang bagi ngambil apa, anaknya dengan dirjen jadi macam-macam. Kenapa anak yang sekarang anak yang kaya-kaya kok senang tawuran? Ada yang kena narkoba, apa yang salah? Mungkin pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Ya. Kita ambil 5 menit lagi karena pekan depan saya mau roadshow itu. Dan kita akan ketemu. Anda ikut aja belajar. Kameramen matiin lampu lagi. Ini tenang. Ya, nanti kita akan lihat. Nanti gantian supaya kita bisa satu memberikan hak kepada warga komplek juga. Kalau mungkin kan macet dan sebagainya ada saatnya. Kemudian lenggang dulu tenang, tenang lagi. Yang kedua kita juga roadshow karena saya lihat ada yang datang, ada permintaan dari jauh, dari mana. Tapi karena tetap bergabung, kan ada channelnya. Ya, ada Hidayat Official dan sebagainya. Saya mau ke Jepang nanti. Saya ke Jepang dulu nanti balik lagi, ya. InsyaAllah. Bismillah. Ambil satu dulu. Dalilu syafi'iyah. Ingat, ada syafi'i, ada syafi'iyah. Itu beda. Ada syafi'i, ada syafi'i. Ya, itu lain. Kalau syafi'i, itu orangnya tadi, Imam Muhammad bin Idris. Ngambil tafa'ul dari kakeknya yang buyut ketiga. Kalau syafi'iyah, maka tak di sini dinisbatkan kepada pengikut. Ikut di sini, ikut jalur maksudnya. Ya, bukan kelompok. Maksudnya, beribadah sesuai petunjuk Nabi dari jalur al-imam as-syafi'i. Gini-gini, biar gak pusing. Ya. Lihat sini. Bismillah. Ini bupa ya, gambaran besar saja ya. Gambaran besar begini. Allah turunkan Al-Quran. sebagai bimbingan bagi umat manusia, namanya hudan. Temukan di Quran surah kedua ayat 185. Hudan ini sudah di fitrah setiap nabi dan rasul, setiap bertugas dia membawa pedoman yang diberikan oleh Allah. Ya, misal dari Nabi Adam bawa hudan, itu di Quran surah kedua ayat 38. Nabi Musa bawa hudan yang Taurat itu, Quran surah 17 ayat 2. Nabi Muhammad bawa hudan namanya Al-Quran. Jelas? Al-Quran diajarkan oleh Nabi. Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Beliau yang diutus diperintahkan untuk diikuti. Turun Quran surah ke-3 ayat 31. Yang mengikuti menjadi teladan di kemudian hari. Quran surah ke-33 ayat 21. Sini fokus. Nabi jelaskan. Baik dari perkataan, perbuatannya, tindakannya, keputusannya. Semua yang bersumber dari Nabi, informasinya disebut hadis namanya. Untuk membedakan dengan Al-Quran. Ya, namanya apa? Hadis. Di semua unsur penjelasan Al-Quran ada di hadis. Anda gak mungkin beribadah tanpa hadis. Mustahil. Sholat misalnya. Perintah ada di Quran. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Cuman caranya kan gak disebutkan. Ruku disebutkan. Warka'u ma'arakin. Cuman cara ruku bagaimana? Gak disebutkan. Cara sujud bagaimana? Enggak disebutkan. Semua diajarkan oleh Nabi hadis ini, keterangan-keterangan, perintah-perintah, larangan-larangan bersumber dari Al-Quran, dijelaskan dan jadi pedoman untuk diikuti saat kita mengikutinya disebut sunnah namanya. Jalan hidup Nabi SAW. Sunnah. Kayaknya ada yang menyebut Al-Quran hadis, ada yang menyebut Al-Quran sunnah. Ya Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Cuman kan Anda mau belajar Quran sunnah, dari mana? Kan enggak pernah ketemu Nabi. Saya ingin langsung mengambil dari Nabi. Sok, mangga. Ya, dari mana ketemunya? Lihat mimpi aja belum pernah. Maka kita urutkan. Nabi mengajarkan ini, Al-Quran dan Sunnah ini kepada siapa? Kepada orang yang hidup bersama Nabi. Satu, beriman kepada Nabi sampai wafat. Dua, awas hati-hati. Dan bertemu Nabi. Hidup semasa dengan Nabi, ini syaratnya. Beriman pada Nabi sampai wafat. Awas, sempurnakan. Ketiga, bertemu Nabi secara langsung. Terpenuhi tiga syarat ini disebut sahabat namanya. Sahabat. Salah satunya hilang, maka gugur sahabatnya. Misal, beriman sampai wafat. Hidup di masa Nabi. Tapi gak pernah ketemu Nabi secara langsung. Bukan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais hidup di masa Nabi. Disanjung-sanjung oleh Nabi. Bahkan penduduk langit menyambutnya untuk pulang Uwais kepada Allah. Kalau dia pulang, Umar bin Khattab menunggu kafilah dari Yaman untuk menemukan mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Beriman pada Allah sampai wafat, tapi tak pernah bertemu Nabi dalam hidupnya. Dia bukan sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi gak pernah iman pada Nabi. Banyak. Abu Jahal. Abu Lahab. Ya? Adik abu-abu sekarang jangan ikut-ikutan lagi. Karena sudah ada yang begitu. Jelas ya? Baik. Nah ada yang beriman cuman gak sampai wafat. Ada. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Seakan kasus yang ini beda. Musailamah Al-Kadzab. Beriman. Tapi begitu Nabi wafat gak beriman lagi. Dahsyatnya ngaku Nabi. Jadi yang sekarang ngaku-ngaku Nabi dia telat dah keduluan. Ada Musailamah Al-Kadzab. Jadi begitu Nabi wafat dia langsung bangkit. Saya Nabi baru yang diutus. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil, saya pun punya surah Al-Fil. Apa bunyinya? Al-Fil, khurtumuhu tawil. Jadi kalau diurut ke ujung sama semua. Il. Seperti benar. Dan fasih pak, pengikutnya banyak. Penyakit. Setiap ada yang ngaku Nabi, ada aja pengikutnya. Itu masalahnya. Terakhir kan yang di Garut itu divonis sakit jiwa. Tapi ada pengikutnya juga. Tuh. Itu yang paling aneh tuh. Ya. Ada pengikutnya tuh, langsung selesai. Al-Fil, surat gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Itu Musailamah Al-Kadzab, ngaku Nabi. Ada yang kelihatan beriman sampai wafatnya, tapi hatinya mengingkari munafik namanya. Jelas ya? Ada beriman pada Nabi SAW, kemudian maaf sekali, tidak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya. Walaupun beriman pada Nabi SAW, tak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya, dan tidak hidup semasa dengan Nabi. Itu banyak termasuk kita sekarang. Jadi, kita bukan sahabat. Jelas ya? Kita bukan sahabat. Ini sahabat. Sahabat menerima dari sini. Semua ajaran Nabi. Ajaran Nabi dibagi dua secara umum terkait dengan dalil. Ada yang satu dalil, satu contoh. Jadi begini dibaginya. Satu dalil, satu contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hukumnya berkata, kalau ada satu dalil, satu contoh, maka tidak boleh ada alternatif lain untuk menunaikan perintah ini atau meninggalkan larangan yang dimaksudkan. Maka dilarang Anda kreatif mencari cara lain. Contoh, ada yang sifatnya bacaan. Karena takbir dalam sholat, Anda ucapkan, fayaqulu Allahu Akbar. Dalilnya seragam satu. Gak pernah ada dalil mengatakan, Allahu Samad, Allahul Alim, Allahur Rahman. Tidak perlu kreatif. Sekalipun Allah punya 99 nama, tetap kalau takbir mengucapkan apa? Allah. Ada yang gerakan sifatnya. Begitu Anda takbir, wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, cepat letakkan telapak kanannya di punggung yang kiri. Mau begini bisa, mau begini ketemu boleh, mau begini boleh. Yang dilarang sampai ke sini. Sini. Tapi antara meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, mau begini pun boleh, irsal. Hadis-hadis awal. Tapi kalau Anda memilih meletakkan begini, maka cepat letakkannya. Hadisnya menggunakan fa. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung, konjungsi, dua peristiwa tanpa jeda. Jadi enggak boleh ada jeda antara meletakkan ini yang kanan ke kiri langsung seketika, tidak ada gerakan lain. Saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya cari-cari belum ketemu. Misal takbir Allah, enggak enak Ustaz tangan kiri duluan. Ini kan negatif kiri ini. Kanan kan asosiasinya baik. Kan dia masukkan kanan duluan baru kiri. Allahu Akbar. Kadang kaki ngangkat dikit gitu. Nah, ini sependek pengetahuan saya, mungkin saya yang kurang ilmu. Saya belum temukan. Dari koleksi kitab hadis yang saya punya, atau saya cari-cari juga, belum ketemu. Saya sampai mencari di hadis palsu, Pak. Ada enggak gitu? Ternyata di hadis palsu pun enggak ketemu. Di, saking tidak adanya, atau saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Dan ternyata kesimpulan saya, saking jelasnya gerakan sholat ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Ya langsung aja begini. Jelas ya? Baik, nah itu contohnya. Jadi kalau sudah ada satu dalil, satu cara, Anda enggak usah beda. Oh tidak Ustaz, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat matamu. Ya. Ini ada satu ini. Nah yang kedua, ada beragam dalil, aneka cara. Tuh. Dalilnya beragam. Caranya tidak satu. Ini juga banyak. Ada yang sifatnya bacaan. Saya sering contohkan. Al-Quran misalnya. Kan? Langsung ke bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu enggak hadisnya berapa? Saya pernah nyari-nyari, ngitung-ngitung. Paling sedikit setidaknya 70 hadis tentang ini saja. 70 dalil. Kalau dipetakan lagi jadi 4 bagian. Baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ya, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Seperti tadi yang saya contohkan. Tuh, ada 4 cara. Bahkan Al-Quran sendiri yang paling dapat sampai ke kita mutawatir, 7 riwayat. Ada yang dibaca bahkan imalah pakai e. Wadduha wal-layli idha saja. Bagi kita, riwayat Hafiz dari Asim. Tapi kan kalau yang menggunakan riwayat lain misalnya. Warsh misalnya dari Nafi'ah. Ya khallad khallaf misalnya. Ya riwayatnya Hamzah kemudian. Beda. Kita wadduha, dia wadduha. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa la akhiratu khairul laka min al-ula. Andor. Saya bacakan wadduha di tempat yang e. Wadduha. Kayak Anda begini. Karena ternyata dia bisanya e, enggak bisa a, Pak. Tuh daerah Palestina ke sana, Mosul, Irak sana tuh, Syria, ini banyak imalahnya. Ya masyaallah Syekh kaifa halik. Halik. Ini saya bilang madrasah, madrasah. Ini, inti. Ini Betawi dari sana kayaknya. Deh. Nah itu imalah. Jadi, kenapa turun seperti itu? Karena memang tidak semua bisa menunaikan cara yang sama. Ya, kalau dipaksa-paksa jadi beban. Gak boleh, haram, wadduha, wadduha. Dia capek lisannya. Bahkan ada yang gak bisa sin, bisanya sod. Ada yang gak bisa sod, bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Sad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Kenapa? Karena memang lisannya susah. Dan itu wajar manusiawi. Jangankan ke Arab, di kita aja begitu. Ini sepeda, Pak. Apa? Sepeda? Barangnya sama. Jelas ya? Nah, inilah contohnya. Ada lagi yang apa lagi misalnya? Ada yang gerakan? Ada. Gerakan banyak. Seperti pernah saya sampaikan kan? Waktu Anda kemudian akan sujud di kitab yang sama Abu Daud. Ya, sama persis. 838 dari Wa'il bin Hujur, 840-841 dari Abu Hurairah. Silahkan kalau mau sujud bisa menggunakan lutut duluan dari Wa'il bin Hujur. Fawadha'a rukbatai qabla yadaihi, turun lutut baru telapak tangan. Ya, kalau lutut bermasalah turun pakai telapak tangan. Fawadha'a yadaihi qabla rukbatai, riwayat Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Apa hikmahnya? Kemudahan. Karena memang kalau Anda mau sujud cuma dua ini organnya, kalau enggak pakai lutut telapak tangan. Yang salah kan kepala duluan. Ini kan? Kita logis aja, emang hadisnya juga begitu. Nabi dulu pakai lutut, begitu sepuh lutut bermasalah. Datang Abu Hurairah melihat 3 tahun sebelum Nabi wafat, ternyata turun pakai telapak tangan. Bukan karena sepuhnya, karena konteksnya saat sepuh itu lutut bermasalah. Ini jangan disimpulkan juga kalau ada orang turun pakai tangan sepuh. Ada anak muda dia belajar dalil pakai tangan, begitu turun Allahu Akbar sepuh. Enggak begitu cara bacanya. Jelas ya? Ah, jadi dari sini, nah ini yang mau saya katakan. Dari sini, ini semua sahabat tuh paham ini, Pak. Ya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan seterusnya paham betul. Tapi kan sepeninggal Nabi, mereka semua berpencar mengajar. Ada yang tinggal di Mekah seperti Ibnu Abbas. Ada yang di Madinah, ada yang ke Yaman seperti Mu'adz. Ada yang ekspedisi Afrika Utara seperti Amr bin As. Ali bin Abi Thalib kelak ke Kufah dan sebagainya. Nyebar tuh. Ya, nyebar, nyebar. Nah, saat nyebar ini kan ngajar, Pak. Ngajar ke setiap tempat. Kan kalau orang baru pertama ketemu kelompok baru, orang baru masuk Islam, enggak mungkin diajarin keempatnya. Nyusahin. Begini deh ya. Ada yang mau belajar sholat. Ada 4 cara baca bismillah. Wah, oh, capek dia. Capek. Satu aja jar. Pakai yang menerima dari Nabi bacaannya keras jar. Bismillahirrahmanirrahim diajarkanlah keras. Bismillahirrahmanirrahim dipakai mah dia terus. Yang menerima dari Nabi-Nya sir, diajarkan sir. Demikian keempat-empatnya. Sampai tibalah kemudian ini ke masa tabi'in. Abu Hanifah tadi masuk golongan tabi'in. Abu Hanifah An-Nu'man. Karena pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan beberapa alumni perang Badar. Pernah ketemu. Tabi'in. Diajarkan ke sini. Dari tabi'in ini ngajarin lagi ke generasi setelahnya. Nah di antara yang diajarkan setelah ini, ada yang masuk di abad kedua hijrah. Dua hijrah itu masuk di masa 100 tahunan. 100 ke 200 tahun. Jadi periode ke 100 sekian sampai ke 200 hijrah. Fokus. Penting sekali ini. Lihat sini. Diajarkan di masa ini, ada bintang di situ. Yang menonjol. Yang hebat. Siapa di antara mereka? Kalau yang ini tadinya hanya menghafal, hafal, hafal, jarang ada yang nulis. Tapi ada di masa-masa ini yang luar biasa, bukan sekedar kuat hafalannya, tapi juga menuliskan semua ajaran-ajaran yang diterima dari sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, dirangkum lagi di sini. Dituliskan di kitab mereka, hafal mereka, dan diajarkan pada murid-muridnya. Bintang itulah yang paling populer, ada 4. Itu yang tadi, Nu'man tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Ini lahir 80 Hijrah, wafat 150. Ini lahirnya 93 Hijrah, menurut qaul yang paling rajih. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini lahir 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 Hijrah. Ulama-ulama ini, inilah teman-teman sekalian yang merangkum ajaran-ajaran sampai tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituliskan di kitab mereka, makanya kenapa sampai sekarang bisa dibaca? Karena mereka tuliskan. Dan populer karena pintar, muridnya banyak. Karena banyak ini mudah tersebar. Yang lain-lain juga banyak yang pintar. Cuman karena kurang pamor dengan yang ini banyak yang merangkum dari sini. Nah, ulama-ulama ini merangkum semua jalurnya. Karena jalurnya lurus, terang, at-tariqul wadih, jalurnya jelas terang ke atas. Jalur yang jelas terang sampai ke puncaknya, sampai ke ujungnya disebut manhaj namanya. Manhaj itu cara. Ya, saya S2 saya itu nerangkan tentang manhaj. Ya, manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi jangan pernah menyoal saya tentang manhaj. Ustaz Adi beda manhaj. Saya khatam kalimat manhaj itu. Ya, saya ditanya oleh penguji saya yang pertama, profesor pertama, "Ma makna minhaj?" Saya bilang, "Prof, bukan minhaj, tapi manhaj. Kalau minhaj begini begini begini, referensinya ini. Kalau manhaj begini begini begini." "Anda hafal Alfiyah?" "Sedikit, Prof, tapi mau bait yang mana?" "Anda hafal Quran?" "Ya, sedikit, tapi mau riwayat apa?" Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua ada pertanyaan? Tidak. Penguji ketiga ada pertanyaan? Sedikit. Anda sekolah di mana? Sekarang tinggal di mana? Weh, apalagi Prof yang mau ditanya? Cukup. Selesai 5 menit saya sidang. Jadi, manhaj itu adalah at-tariqul wadih, jalan yang lurus sampai dengan ke asal. Jadi kenapa disebut satu manhaj? Ini kalau Anda belajar dari sisi jalurnya, manhajnya sama, ke Nabi juga. Kalau belajar dari sisi jalurnya, manhajnya sama, ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini manhajnya, sama, ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini, ke Nabi juga. Satu manhaj, kecuali Anda ngambil ilmu dari Abu Jahal. Itu beda manhaj. Jelas? Dibelajar dulu yang benar, baru mengeluarkan statement. Ya, tapi kita pun saling menyayangi. Jangan mencela, itu enggak baik mencela. Ya, jelaskan supaya paham apa urutannya. Nah, ini ngajar nih ke bawah, sampai ke kita. Kitab-kitabnya ada. Al-Umm, saya lagi ngapalin Al-Umm sekarang, 9 jilid. Ya, karyanya ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ada Al-Muwatta, ntar saya bawa kitabnya Al-Muwatta, saya punya. Ya, Abu Hanifah punya kitab ke bawahnya. Sampai Imam Ahmad punya Musnad, Musnad Ahmad, ada. Terus dipelajari sampai dengan sekarang. Ini turun ke bawah, punya murid-murid. Ini misalnya yang sekarang di India, Syekh Dahlawi. Ini menyebarnya ke Asia Selatan, ke India, ke Pakistan, dan seterusnya. Ini misalnya turun, sampai saya belajar langsung Syekh Rabiti. Syekh Rabiti itu ulama hebat, maliki, dan beliau gak bisa melihat. Tapi kalau memberikan fatwa, kitabnya luar biasa. Teman-teman, saya baca kitab begini, beliau sudah hafal isinya. Gak bisa lihat. Ketika kami bacakan, bla bla bla bla bla, kata beliau, kif ya bunai, berhenti dulu. Ada fasil alaisat nukta, itu koma bukan titik. Lakin maktub huna nukta ya syekh, ini tertulis titik di sini. La wa khata, tahun berapa dicetaknya, sekian. Bukan yang itu, rujuk ke tahun yang sekian, itu yang benar. Tahu sampai titiknya, baris keberapa kalimatnya. Mata gak bisa lihat. Syekh Rabiti. Saya belajar langsung dengan beliau, ya, Syekh Rabiti. Kemudian Syafi'i banyak, ya, terakhir singanya yang wafat, ya, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, itu disebut As-Suyuti-nya Al-Mu'asir. Jadi kalau karya apapun di bidang apapun ada tulisannya, ya, dan seterusnya. Imam Ahmad banyak turunannya, sampai ke bawah-bawahnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai Al-Imam Syekh Al-Albani, itu bapaknya Hanafi dulunya. Syekh Al-Albani mengatakan tidak bermadzhab, tapi kalau dilihat-lihat kecenderungan kemana, nyambungnya ke sini juga. Ya, ke Ahmad, ke apa namanya, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Ah, jadi kalau turun-turun ke bawah ke sini, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, atau Hanbali. Ketika mereka mengajarkan, semua diajarkan sumbernya ada. Cuman kan saat dipraktekkan mesti memilih salah satu. Contoh, Abu Hanifah tahu hadisnya ini semua sudah ada di sini. Bismillah, itu bisa dibaca 4 cara. Cuman kan saat dipraktekkan mesti salah satu dipilih. Gak mungkin 4-4-nya dibaca. Saya kan pengen SB, Ustaz. Apa itu SB? Sunnah banget. Saya pengen banyak pahala, saya gabungkan semuanya 4-4-nya. Jadi imam di alisan, subuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Saya pecat besoknya tuh. Gak bisa, harus pilih salah satu. Makanya ini memilih salah satu. Abu Hanifah, nanti kita lihat pilihannya. Ya, dibaca tafsir. Kemudian ini Imam Malik, gak dibaca sama sekali. Imam Asy-Syafi'i baca dengan keras. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi. Ya, dibacanya sir saja. Saat salat sir, jaharnya sirkan juga tidak dibunyikan. Tengah-tengah. Ketika mereka memilih salah satu, mesti dipilih cenderung salah satu. Ma dhahaba ilaihi. Ini yang ingin cenderung saya ambil. Ma dhahaba ilaihi. Pendapat yang cenderung saya ambil disingkat. Ini kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab. Singkatan itu udah biasa di Arab. Allahu Akbar, singkat takbir. Bismillahirrahmanirrahim, singkat basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, singkat ham. La hawla wa la quwata illa billah, singkat hawqala. Banyak singkatan. Jam berapa ini? 9:05. Ini mohon maaf ya karena sudah lewat dan sebagian juga dari jauh. Saya kira untuk sementara kita dulu. Ya, kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh belum selesai. Belum. Ini contoh. Contoh. Sebentar lagi. Ini sebentar lagi saya tutup. 5 menit lagi. Contoh. Kan nggak mungkin kita ucapkan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Ini. Maka madhab singkatan asalnya madhab ilaihi yang cenderung saya ambil. Maka kalau Anda cenderung ke sini silahkan. Cenderung ke sini enggak ada masalah. Cenderung ke sini enggak ada masalah. Semua satu manhaj. Manhajnya sama, madhab boleh berbeda. Karena kecenderungan enggak boleh dipaksakan. Enggak boleh Anda katakan ikut saya, kalau enggak bidah. Ikut saya, kalau enggak tidak sunnah. Enggak bisa. Ini kalau sama-sama satu jalan enggak ada masalah. Makanya ketika ini kemudian muncul sekarang, ini Asia Selatan, ini Afrika Utara banyaknya. Yang ini banyak di Asia sebagian Tenggara. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Palestina, ada yang kemudian Syria. Yang ini sekarang ada di Saudi, ada sebagian negara Teluk. Kan persoalannya orang-orang kita, banyak guru-guru kita sekolah ke sini, beda-beda. Ada yang ke Pakistan, ke India, pasti Hanafi. Maksudnya dapat manhajnya. Walaupun mungkin belajar yang lain juga, tapi kecenderungan prakteknya pasti akan ke sini umumnya. Umumnya, walau tidak semuanya. Nanti ke Maliki misalnya, ya, Tunisia, Aljazair, Libya dan sebagainya, ada di sini. Ya, Syafi'i juga belajar ke Mesir, ke Al-Azhar, ada yang ke Syria misalnya, ada yang Hambali, ya, misalnya masuk ke negeri yang mazhabnya Hambali, Madinah, Jamiah Islamiyah, ya, Ummul Qura, walaupun belajar yang lainnya kecenderungan dipraktikkan di tempat itu banyaknya Hambali. Makanya ketika pulang, kalau ini mengajarkan ke Hasan wajar. Ini orang Bandung pulang dari India, bismillah, soalnya jarang dibaca. Dibaca sir. Ini Maliki, ya, orang Surabaya pulang dari Libya atau Tunisia, Maroko, enggak baca bismillah misal. Ini orang Palembang pulang dari Mesir, bismillah dikeraskan. Ini orang Bekasi, planet lain. Ya. Belajar misalnya ke Madinah, Jamiah Islamiyah, sampai balik sini disirkan. Pulang ke sini ngajar, ini alumni Madinah. Ini alumni Al-Azhar, ngajar. Kan yang 4 tahun tinggal di sana akan berpengaruh keadaannya pada kita. Terbawa. Walaupun Anda misalnya pilih yang ini, tapi karena sering ada di sana, dengar dan sebagainya, kecenderungan mungkin yang diamalkan, yang biasa dipraktekan. Boleh jadi, Anda silahkan aja ngamalkan ini. Cuman saya misalnya disirkan, ini yang dijaharkan, ini yang gak dibaca sama sekali. Diajarkan pada masyarakat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada yang belum tuntas belajarnya. Ini tadi yang Surabaya main ke Bekasi. Di sini sir dibacanya. Di sini enggak dibaca, tipis-tipis karena enggak kedengeran biasa. Yang jadi persoalan nanti nih yang Palembang. Jahar main ke Bekasi sir. Biasa kedengaran kencang, tiba-tiba enggak ada, tipis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih. Bismillah yang enggak ada. Nah, tiba-tiba sujud sahwi belakangan. Itu yang repot. Saya sering ceritakan ini, saya waktu di Saudi itu tugas saya 2010, saya pernah tugas di Saudi. Oh, terima jemaah haji. Isya tuh, Isya saya sudah, saya masih ingat tuh imamnya tuh. Istaqimu, udah siap. Sir kan? Karena Hambali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Komentarnya nyentrik banget samping saya tuh. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Sesudes. Nah, jadi gak ada hubungan dengan Muhammadiyah dan NU. Gak ada hubungan juga dengan yang lain. Gak ada hubungan dengan Salafi. Gak ada hubungan dengan yang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau urut lebih jujur lagi. Kan hidup di abad 200-an kan? 2 Hijriah. Tahun 200-an. Saya mau tanya sekarang tahun berapa? 1400. Bu, ibu di rumah dengan suami. Pah, mulai sekarang pakai kalender Hijriah aja. Khusus untuk urusan rumah tangga. Kalau yang luar boleh pakai acuan Masehi. Saya kasih tip buat ibu, Bu. Sebab kalau ibu pakai kalender Hijriah untuk urusan rumah tangga, uang belanja cepat keluar. Karena di Hijriah itu cuma 29 atau 30 hari. Ya, Masehi ada 31-nya. 1440. Nih. Yang lahir di 100 sampai 200. Berarti kan jauh 1200 tahun yang lalu, 12 abad yang lalu. Saya mau tanya, ini orang dulu apa orang sekarang? Dulu. Dulu bahasa Arabnya disebut salaf namanya. Bukan saraf, salaf. Ah. Salaf. Bukan salaf. F, bukan P. Orang Sunda susah nyebut P. F itu fitnah. Salaf. Salaf itu dulu. Banyak mana salaf itu banyak di Quran. Tang ada, ya, banyak macam-macam. Salaf itu terdahulu, umumnya terdahulu. Yang dulu, lawannya khalaf. Khalaf itu sekarang. Yang baru-baru. Khalaf dan salaf. Khalaf, salaf. Ya. Sekarang kan kita, nih, kalau kita mau sholat, mau belajar fikih apa-apa, kan gak bisa langsung ketemu Nabi. Gak bisa. Manhaj saya Quran dan sunnah. Quran, ente dari mana dapetnya? Diurut-urut kesini juga ketemunya. Silahkan cek. Sifat sholat Nabi. Mau baca yang Syekh Albani, Syekh Ibnu Shalih Al Utsaimin, tetap aja akan Anda akan temukan pendapat Imam Ahmad. Kesini juga. pendapat Imam Syafi'i ke sini juga. Jadi kalau Anda katakan saya enggak bisa, saya Quran Sunnah saja, ya, saya enggak akan bermadzhab, enggak akan bertentangan. Bagaimana kalau Imam Syafi'i bertentangan dengan Nabi? Ya enggak mungkin, Cepi. Imam Syafi'i itu masanya lebih dekat ke Nabi daripada ente. Jadi kan tahu ke atasnya begini. Ini bukan pendapat. Jangan dibentur-benturkan. Pilih mana? Imam Syafi'i apa Nabi? Saya enggak pilih Anda. Kalimat-kalimat itu sering muncul. Pilih mana? Umar apa Nabi? Mana ada Umar menyalahi perintah Nabi? Umar itu dijamin Nabi masuk surga tanpa hisab, dekat dengan Nabi. Anda bilang pilih mana? Umar apa Nabi? Kalimat ini seakan-akan benar. Tapi kalimatul haqqi radu bihal batil. Salah tempatnya. Kan ini ada hadis, apa hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Pemahaman Anda yang tidak sahih. Ini orang dulu disebut salaf. Kita itu pasti beribadah merujuk ke sini ujung-ujungnya. Kalau kita ingin mengikuti ini, nisbat namanya, disbatkan, maka tambahkan ya di ujungnya. Pakai ya begini. Kalau ada ya, maka rumus bahasa Arabnya selesai. Setiap ada huruf ya, maka 99% huruf sebelumnya dibaca i. Fi. Bait. Ba. Ya. Ta. Kalau ada ta di ujungnya terakhir begini, ini pasti i. Baiti. Rumahku. Kalau ya-nya di tengah-tengah, bisa dua kemungkinan. Bisa A, bisa I. Misal, nih di tengah-tengah. Baitun atau bit. Bit, bait. Bisa dibaca dua kemungkinan. Jangan baca domah. Bu Yeti. Tidak. Kalau nggak bait, bit. Jelas? Nah ini, ujungnya I. Ikut ke sini, ikut nini. Ikut Syafi'i, ikut Malik, ikut Abu Hanifah, ikut. Supaya nyambung ke Nabi. Ikut ke orang-orang dulu, apalagi orang-orang ini sanadnya bagus, tambahkan i di ujungnya, maka muncul kalimat salafi. Salafi itu ya kita. Saya, Anda. Salafi itu bukan kelompok. Oh, Anda jangan keliru. Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu manhaj. Ya. Jadi sekarang banyak dipersepsikan kelompok. Jadi mengecillah maknanya. Maknanya menjadi mengecil. Jadi sempit maknanya. Asalnya itu manhaj. Jadi kalau Anda, apa manhajnya? Manhaj saya salafi. Anda apa? Salaf. Wah, tapi kok salaf begini? Kayak kan tidak begitu. Berarti mazhabnya yang beda. Mazhab kamu apa? Syafi'i. Kamu kelompoknya Syafi'i? Bukan. Anda yang kurang luas belajarnya. Ini jalur yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini jalur Imam Ahmad. Jalur Anda siapa? Oh, Ustadz Muhsin saya. Berarti dia belum belajar. Kalau bicara bertemu sama yang begitu, jangan cepat marah, dipahami aja. Dipahami dan jangan berdebat. Orang yang menghindari perdebatan, walaupun dia benar, akan dibangunkan oleh Allah satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran Ustaz? Ya yang penting dapat lah daripada enggak sama sekali. Kok dibangunin masih nawar aja. Nah ini, saya jelaskan dulu ini supaya Anda ngerti. Kalau sudah paham, tinggal kita bicara dalil. Sekarang, apa dalil al-Imam Asy-Syafi'i yang menguatkan pendapat beliau sehingga bacaan bismillah dengan jahar. Ingat, kalau Anda tidak baca, Anda ikut pendapat Imam Syafi'i, kemudian Anda enggak baca jahar itu. Anda sirkan misalnya, tapi Anda ikut pendapat ini. Apalagi enggak Anda baca, tidak Anda baca sama sekali. Maka dalam mazhab ini tidak sah salat yang mesti diulang. Berdasar dalil-dalil yang akan kita bahas. Jelas? Persoalannya kalau saya jadi makmum bagaimana Ustaz? Imamnya enggak baca, kami makmum baca atau tidak? Di episode berikutnya kita akan lihat. Ya, tiapa gambarannya, dalilnya bagaimana? Insya Allah sebelum kita bertemu, nanti ini akan dibagikan, akan dikopikan. Dan kalau tak ada, belum dapat, Anda tinggal foto saja, atau Anda cari bukunya, atau paling gampang googling aja. Ini aja saya tadi, saya punya kitabnya, ada beberapa versi saya punya dan saya hafalkan juga kitabnya. Ya, cuma ini saya sengaja tadi print dengan dua alasan, kitab tadi nggak sempat saya bawa dari rumah. Yang kedua memang untuk dikopi untuk teman-teman nanti. Tapi yang mau saya katakan, saya pun ini bisa download di internet, download aja. Ya tuliskan Rawaiul Bayan atau tafsir ayat ahkam Imam As-Sobuni. Keluar nanti, download di situ. Keluarkan. Kalau bisa di download jangan pakai terjemahan, yang begini aja, yang Arabnya. Ya, supaya belajar dengan saya di sini ya, supaya lebih paham. Baik, izin saya menyampaikan informasi satu menit saja. Hitungan belum dimulai. Yang pertama, insya Allah besok saya akan ada di Lampung. Besok malam, di teman-teman yang di Lampung, insya Allah saya akan ada di Masjid Ad-Du'a. Dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, untuk peserta karantina yang program imam, ini saya lihat sudah ada di sini, bersiap-siap dan saya minta, kalau boleh saya mohon, tolong diikuti sistemnya dengan baik. Ya, jadi kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya belajar, belajar. Supaya nanti saat masuk pada sistem hafalan Quran 30 hari, Anda sudah terbiasa dengan keadaannya. Karena sistemnya dibuat begitu. Kemudian bagi teman-teman yang masuk UAHAR, sekolah usahakan Al-Quran hafal, di bulan ini akan ada kuliah perdana. Kan nanti akan disampaikan sepekan atau dua pekan sebelumnya. Karena saya sedang menunggu konfirmasi, ada Sheikh Al-Azhar, itu akan datang ke Indonesia. Ya, di kemarin ada konferensi, sekarang diundang Presiden, akan datang ke sini. Dan tempat yang pertama dikunjungi, menurut keterangan itu akan ke sini. Ya, jadi karena beliau akan ke sini, sekalian nanti pembukaan sekolah UAHAR akan dimulai. Sebelum itu saya berencana untuk membuka kelas pertama dulu. Jadi ada kelas induksi untuk pengenalan Al-Quran. Nanti yang sudah ada formulir, yang kemarin sudah Anda dapatkan, tolong konfirmasikan ke panitia, dibantu. Karena panitia akan telpon pada yang sudah menyampaikan formulir itu. Akan di cross-check, ditelepon nanti. Jadi kalau belum ada yang telepon, masukkan ya kode uniknya sudah ada. Nanti hanya itu yang akan ikut, yang sudah masuk di situ. Karena kita buka kelasnya bertahap. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup penting yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian. Insya Allah, akan diumumkan besok. Ya, akan dibuka pendaftaran khusus. Saya sampaikan dari sekarang, untuk calon imam-imam dan da'i Ramadan. Saya sendiri yang buat kualifikasi, laki-laki. Okay? Imam. Ya. Ya, imam. Laki-laki. Usia. Fokus. Usia. Batas dari 23 ke atas. Ya, saya batasi lah maksimal 45. Karena nanti saya akan tugaskan, bukan hanya di Indonesia. Saya akan kirim keluar Indonesia juga. Untuk jadi imam selama Ramadan. Semua ditanggung. Ket dan sebagainya. Akomodasi dan seterusnya. Ya, nanti pendaftaran ikuti. Di Instagram akan dilihat. Yang akan diambil hanya kurang lebih 30 orang. Ya, 30 orang saja. Nanti mungkin ada yang di Indonesia. Ada yang di luar negeri. Luar negerinya nggak saya buka dulu. Tapi mungkin ada yang ke Eropa. Ada yang di Asia. Ya, ya mungkin ada yang ke Afrika. Nanti ya. Silahkan. Kalau dibuka. Kemudian dari imam-imam itu. Insya Allah saya kemarin dapat tawaran dari Sudan. Ada pendidikan da'i 15 orang. Ya, akomodasi akan ditanggung di sana. Cuman tiket mungkin kami yang nanti akan coba siapkan. Kita akan atur. Ya, jadi nanti besok insya Allah akan dibuka disampaikan. Link pendaftarannya dibuka. Syaratnya usia 23 sampai 45 tahun laki-laki. Kedua, hafal Quran 30 juz mutqin. Imam misalnya. Ya. Oke. Nah, dari sini, kalau yang usia produktif nanti, saya akan langsung rekrut untuk PKU. Ya, program kader ulama. Nanti saya siapkan langsung, mudah-mudahan nanti akan dikerjasamakan. Saya senang jajaki, alhamdulillah, dengan Al-Azhar sudah, Sudan sudah, Turki sudah, kemudian kemarin Jordan, beberapa negara, kemudian juga dengan Saudi, mudah-mudahan nanti bisa tembus juga ke Madinah, Ummul Qura, ya. Nanti insya Allah kalau sudah saya buka seluas-luasnya. Saya tidak ingin menyembunyikan sesuatu, dibuka, daftar, lulus, lulus. Kalau tidak, tidak. Kalau dengan saya, Anda enggak usah ngaku, saya teman Ustaz Fulan, saya dari Ustaz Fulan, enggak. Saya itu kalau Anda ujian, Anda enggak boleh nyebut dari manapun. Cukup tulis nama, enggak boleh nyebut dari mana-mana, dan saya enggak akan temui siapapun yang terkait dengan Anda. Pokoknya Anda ikut, jadi saya enggak kenal siapa-siapa. Ya, saya akan periksa semuanya, ya lulus, ya lulus. Kalau tidak, ya tidak. Tawakal kepada Allah. Nanti kalau tidak, cari alternatif yang lain-lainnya. Di Indonesia saya juga sedang sounding sekarang beberapa kampus-kampus yang sekiranya ada alumni dari sekolah UAHA atau alumni dari karantina yang nanti kami beri sertifikat. Dengan sertifikat itu dia bisa masuk kuliah di Indonesia tanpa biaya sedikit pun atau beasiswa yang dikerjasamakan dengan kami nanti. Ya, jadi sekarang mulai sekarang aktifkan, ya hadirkan dan cintai Qurannya. Mudah-mudahan saya sebelum wafat setidaknya ada hal-hal yang bisa Anda teruskan di kemudian hari. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tolong bantu dengan doa juga, dengan ikhtiar. Tahun ini kita akan mulai berjalan. Eksekusi sedang berlangsung terus untuk lahan ya, yang siap. Dan tahun ini targetnya ada masjid, hall, dan untuk penghafal Quran. Kalau itu sudah selesai, di kita punya markas untuk menghafal yang mungkin tidak terlalu sulit nanti untuk bisa dijangkau teman-teman menghafal. Bisa cukup untuk 10.000 orang. Ya, kita siapkan pelan-pelan nanti insya Allah. Ya. Terima kasih. Semoga Allah ampuni kita, sayangi kita dan rahmati kita semua serta keluarga besar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, waffiqna bima ta'allamna bih. Allahumma waffiqna lin'amala ma ta'allamna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.